kita sama-sama berkumpul di tempat ini, di Yayasan Al-Fakhriyah, demi untuk mempelajari yang merupakan kewajiban kita belajar hukum menunaikan kewajiban zakat fitrah yang Allah wajibkan kepada kita di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira masing-masing sudah pada pegang bukunya. Iya. Kitab atau buku yang ada di tangan antum saat ini judulnya Mutiara yang Indah dalam Fiqih Zakat Fitrah, yang merupakan kitab yang kami rangkum, yang membahas tentang hukum fiqih dari zakat fitrah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum fiqihnya sesuai madhab Al-Imam Syafi'i, yang merupakan madhab yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia di negeri tercinta ini. Sehingga pembahasan kita di malam hari ini tentang zakat fitrah tidak keluar dari apa yang ditetapkan di dalam madhab Al-Imam Syafi'i. Mungkin dalam pembahasan kita sedikit, karena harus sedikit kita mengutip pendapat dari beberapa madhab, namun intinya sebagian besar atau hampir semua yang kita bahas di malam hari ini adalah dari madhab Al-Imam Syafi'i, madhab fiqih yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab yang antum pegang, kitab Mutiara yang Indah dalam pembahasan fiqih zakat fitrah. Ini ringkas padat. Kami rangkum dari berbagai sumber yang kuat dan mu'atamad di dalam madhab Al-Imam Syafi'i. Di dalam madhab Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i menyusun madhabnya dalam kitab-kitab yang beliau karang. Di antara kitab-kitab yang beliau karang adalah kitab Al-Umm dan kitabul Imla, yang mana kedua kitab ini merupakan kitab yang Imam Syafi'i karang yang berisi tentang madhab beliau, madhab Al-Imam Syafi'i. Kemudian datang murid-murid setia beliau yang selama puluhan tahun mendampingi Al-Imam Syafi'i dan menimba ilmu dari Al-Imam Syafi'i. Mereka meriwayatkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i. Mereka merangkum, meringkas dan menyempurnakan madhab Al-Imam Syafi'i, di antaranya Al-Imam Al-Muzani, Al-Imam Al-Buaiti, Al-Imam Rabi' Al-Muradi, Al-Imam Yunus bin Abdul A'la dan yang lain-lainnya. Mereka adalah murid-murid setianya, murid-murid Al-Imam Syafi'i. Para ulama-ulama tersebut menyempurnakan, meringkas, menyempurnakan madhab yang telah disusun oleh Al-Imam Syafi'i dan disusun oleh mereka di dalam kitab-kitab mereka, di antaranya kitab Mukhtasar Al-Muzani, Mukhtasar al-Buwaiti. Datang setelah mereka ulama-ulama generasi berikutnya, di antaranya Mahaguru al-Imam al-Juwaini, Imam al-Haramain, guru daripada Imam al-Ghazali. Beliau mensyarahkan kitab-kitab yang disusun oleh murid-muridnya Imam Syafi'i, disempurnakan lagi di dalam karya beliau yang terkenal Nihayatul Matlab. Hingga datang setelah itu murid Al-Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain, yaitu Al-Imam Al-Ghazali, menyempurnakan dan merungkumnya lebih jelas dan padat di dalam beberapa kitabnya, yaitu kitab Al-Bazuid, kemudian diringkas menjadi kitab Al-Wasid, kemudian diringkas lagi oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Wajiz. Hingga setelah itu datang generasi berikutnya, Al-Imam Ar-Rafi'i, merangkum, menyempurnakan dan meringkasnya menjadi singkat dan padat sebagai rumus-rumus di dalam kitab beliau yang terkenal, kitab Al-Muharrar. Kemudian datang setelah Imam Ar-Rafi'i, pemimpin para ulama di zamannya dan setelah zamannya, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Mazhab Syafi'i sempurna di tangan beliau, di dalam kitab yang beliau susun dengan sempurna, yaitu Kitabul Minhaj. Dan Kitabul Minhaj merupakan rujukan utama di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Datang setelah Imam Nawawi, para ulama-ulama lainnya yang memberikan penjelasan secara luas daripada Kitabul Minhaj, di antaranya Imam Ibn Hajar di dalam kitab Tuhfahnya, Imam Ar-Ramli di dalam kitab Nihayahnya, Imam Al-Khatib Al-Syirbini di dalam kitab Mughni Al-Muhtajnya, dan yang lain-lainnya, sampai guru kami Al-Allamah Mufti Diyaril Hadramiyah Al-Habib Ali Masyur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau mengatakan bahwasanya Kitabul Minhaj disyarahkan oleh lebih dari 1000 ulama. Jadi syarah daripada kitab Al-Minhaj itu lebih dari 1000 syarah, dan semuanya besar-besar. Naam. Nah, inilah ringkasan daripada mazhab Al-Imam Syafi'i yang kita anut, yang intinya bahwasannya Kitabul Minhaj merupakan salah satu daripada rujukan utama fiqih daripada mazhab Al-Imam Syafi'i. Kitab yang kita pegang saat ini tentang zakat fitrah, pembahasan tentang zakat fitrah kita ambil sebagian besarnya dari kitab Al-Minhaj dan syarah-syarahnya seperti yang tadi sebutkan, Tuhfah, Nihayah, Mughni Al-Muhtaj, dan juga kitab-kitab lainnya, fatwa-fatwa seperti Bughyatul Mustarsyidin yang dikarang oleh Al-Imam Abdurrahman Al-Masyhur, dan kitab-kitab fikih lainnya seperti Fathul Mu'in, I'anatut Talibin, dan yang lain-lainnya, yang merupakan, ini semua merupakan rujukan utama daripada mazhab Al-Imam Syafi'i. Terus kitab yang antum pegang ini, Mutiara yang Indah ini, kita buat ringkas, padat, sehingga mudah untuk difahami oleh orang-orang awam, khususnya di negeri kita tercinta Indonesia, dan mudah-mudahan ini kitab membawa manfaat untuk kita sekalian. Kita masuk ke dalam pembahasan. Buku yang antum pegang di halaman 4, di sini disebutkan dalil wajib berzakat. Menunaikan zakat merupakan kewajiban yang penting bagi setiap individu umat Islam. Secara umum, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an tentang kewajiban zakat. Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dirikan salat, tunaikan zakat, itu perintah dari Allah. Dan kebaikan apapun yang kalian kerjakan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Dalam ini ayat secara jelas Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada sekalian umat Islam untuk menunaikan kewajiban zakat secara umum. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, zakat secara umum, baik itu zakat mal, zakat fitrah. Beliau bersabda di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, beliau mengatakan, "Bunyal Islamu ala khamsin." Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjal baiti wa shaumi ramadhan. Agama Islam didirikan di atas 5 pondasi, salah satunya adalah menunaikan zakat. Sebagaimana hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, ya, bahwasanya malaikat Jibril menjelma sebagai manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu Islam. Dijawab, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimish shalah wa tuutiz zakah wa tusum ramadhan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dijawab Nabi Muhammad, Islam adalah kau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan pergi haji bagi yang mampu. Inilah Islam. Naam. Ini zakat secara umum. Dan di sana juga terdapat hadis yang lain yang mengkhususkan zakat mal. Apa itu zakat mal? Amwaluz zakah. Itu yang pertama adalah an-na'am. An-na'am itu binatang ternak. Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini hanyalah kambing, sapi, dan unta. Itu yang wajib dizakatkan. Terus diantara harta zakat mal adalah emas dan perak atau yang mewakilinya seperti uang. Kemudian juga lain daripada itu tanaman atau buah-buahan. Cuman yang dimaksud dengan buah-buahan di sini hanya kurma dan anggur atau biji-bijian. Ya. Naam. Al-hubub. Dengan segala persyaratan dan ketentuannya. Kemudian juga ar-rikaz. Harta karun. Namun dalam artinya adalah harta karun sesuai dengan ketentuan dan persyaratannya adalah harta karun yang ditemukan milik zaman jahiliyah sebelum Islam berupa emas dan perak. Wal ma'din. Tambang. Tapi yang wajib ditunaikan zakatnya hanya tambang yang berupa emas dan perak. Itu aja. Ini zakat mal. Secara khusus tentang zakat mal, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'addi zakata malih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menunaikan zakat malnya, zakat hartanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ini tentang zakat mal. Ada lagi zakat fitrah. Adapun tentang zakat fitrah, di sana terdapat hadis yang berbagai macam. Salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syahin. Dan beliau mengatakan ini hadisun gharib jayyidul isnad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu Ramadan mu'allagun bainas sama'i wal ard wa la yurfa'u illa bi zakatil fitr. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya puasa bulan Ramadan tergantung di antara langit dan bumi dan tidak diangkat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan ditunaikannya zakat fitrah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda. Beliau mengatakan zakatul fitr tuhratun lis-sha'im min arrafat wa tu'matun lil fuqara wal masakin. Sebagaimana hadis rawi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Ibn Majah. Zakat fitrah merupakan pensucian bagi orang berpuasa dari kekurangan dan kekhilafannya. Dan makanan merupakan makanan bagi fugara dan masakin. Ingat apa kata Rasulullah? Makanan. Duit gak bisa dimakan. Iya. Yang bisa dimakan beras. Nanti bakal ada pembahasan di situ. Wa tu'matun lil fugara'i wal masakin. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lainnya yang insya Allah dalam pembahasan kita bakal kita bahas. Nah, ini kita sudah sebutkan tentang dalil-dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mewajibkan seseorang, yakni mewajibkan seorang Muslim untuk menunaikan kewajiban berzakat fitrah. Namun ada satu hal yang penting. Sebagaimana kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah secara khusus ataupun zakat-zakat yang lainnya, itu kewajiban. Kita pun diwajibkan oleh Allah untuk belajar cara menunaikan zakat yang benar sesuai dengan ketentuan Allah. Kita wajib belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang bagaimana yang wajib kita pelajarin? Ilmu yang ngajarin kita cara menunaikan kewajiban ibadah kepada Allah dengan benar, itu wajib kita pelajarin. Sebab itulah tujuan hidup kita di dunia, untuk mengibadati Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena di dalam menunaikan zakat fitrah terdapat persyaratan, waktu yang tepat, penyaluran, hukum-hukum yang lainnya yang wajib dipelajari, maka sebagaimana kewajiban wajib berzakat, kita juga wajib belajar cara berzakat yang benar. Ente sekarang wajib sholat 5 waktu. Maka kita pun diwajibkan belajar cara sholat yang benar, cara wudhu yang benar, bahkan cara cebok yang benar, istinja, supaya sholatnya kita sah. Mau pergi haji, gak bisa main oncang-oncang kaki berangkat haji. Berangkat haji, sebelum berangkat haji, wajib kita belajar cara haji yang benar, sehingga ketika kita melaksanakan haji, melaksanakannya dengan benar dan sempurna. Dan demikian halnya ketika kita ingin menunaikan zakat fitrah, kita wajib belajar, apalagi orang-orang yang memikul tanggung jawab amanat mengelola zakat fitrah sebagaimana seorang panitia di masjid-masjid dan musala-musalanya, dia wajib mempelajari. Sebab dia memikul amanat orang-orang. Jangan sampai terjadi kesalahan atau kekurangan di dalam menunaikan kewajiban berzakat. La ilaha illallah. Nah, sampai di sini tentang apa yang barusan kita bahas, kira-kira ada yang mau bertanya apa enggak teman-teman di sini? Tafadhalu, silakan yang mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau tanya untuk zakat profesi ada landasan hukumnya enggak? Dan apa kalaupun ada, apakah dikategorikan zakat mal atau gimana? Mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan yang kita tanyakan belum masuk dan tidak masuk dalam pembahasan kita di sini. Cuman ya sekedar menjawab ya pembahasan kita tentang zakat fitrah. Dan ini pun kita masih belum masuk ke pembahasan panjang lebar, baru kita bicara dalilnya. Gak ada urusannya sama zakat profesi. Cuman kalau cuman sekedar menjawab, terus terang seperti saya bilang, bahwasanya di dalam madhab al-imam syafi'i, amwalu zakat, harta-harta zakat yang wajib dizakati, tadi saya sebutkan. Apa itu yang pertama? An-na'am. Apa itu na'am? Binatang ternak. Yang dalam hal ini tidak semua binatang ternak, hanyalah kambing, sapi, dan unta. Terus nagdain, emas dan perak. Yang juga dalam hal ini yagum magamahuma adalah uang. Kemudian juga amwalut tijarah, dagangan, perdagangan, perniagaan. Kemudian juga al-hubub wal mu'asyarat, apa biji-bijian yang tadi kita bahas dengan segala aturan dan persyaratannya. Buah-buahan yang hanya dalam hal ini hanyalah korma dan anggur. Kemudian setelah itu ar-rikas, harta karun yang berupa emas perak, yang merupakan yang ditemukan harta karun yang dipendam dari sebelum zaman masuknya Islam. Kemudian al-ma'din, barang tambang yang berupa emas dan perak. Hanya itu aja. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Mau ditambah lagi zakat fitrah. Nah, kira-kira zakat profesi masuk gak di dalam golongan ini? Ana gak tahu apa itu zakat profesi, terus terang. Cuman ente nanya, ente tahu gak, yang ente tahu tentang zakat fitrah profesi termasuk dari apa yang disebutkan ini apa enggak? Kalau memang ya, kita bahas nantinya. Ya, zakat pun kalau memang dia termasuk dari uang, ya ada aturannya. Di antaranya haul wan nisab, mencapai nisabnya, terus ada aturan-aturan lainnya. Enggak cuman begitu aja. Tiap kita dapat untung, iya zakat profesi gitu kan, ada keuntungan kita keluarin. Ada di situ. Tiap dapat gaji dipotong. Ada di situ. Main potong begitu aja. Enggak bisa, ada aturan-aturan yang enggak sembarangan main potong. Saya juga pernah ditanya, ada jawabannya di sini. Ya. Dulu berapa tahun yang lalu pihak kantor, kantor-kantor menunak apa dengan terjadi cara mengeluarkan zakat fitrah. Dengan langsung memotong gaji karyawannya. Seperti ini maksudnya. Baik dia zakat fitrah ataupun zakat mal. Ya, kita jawab bahwasanya hal yang semacam ini gak dibenarkan. Kenapa? Sebab pertama, pihak kantor gak punya hak mengelola gaji karyawannya. Itu hak karyawan. Itu satu. Kedua lagi, kewajiban menunaikan zakat fitrah dipikul oleh setiap individu karyawan, bukan pihak kantor. Ya kan? Yang ketiga, ketika menunaikan zakat, baik dia zakat fitrah maupun zakat mal, itu ada aturan-aturannya. Sekedar potong begitu enggak bisa. Berapa banyak apa namanya aturan-aturan enggak tertunaikan di sini. Ya kan? Naam, karena itu enggak sembarang. Wallahu a'lam. Enggak. Ya, Anda enggak bisa kasih keputusan hukum sebelum kita tahu betul secara jelas bagaimana sistemnya dia. Gitu, kalau sistemnya dia jelas, transparan, kalau memang sesuai dengan hukum-hukum fikih syariat, ya silakan, tapi kalau enggak ya enggak. Taib. Ada lagi yang mau nanya? Tentang apa yang kita bahas barusan. Dalil wajib berzakat. Sudah jelas? Kita lanjut. Kita lanjut pembahasan agak sulit. Mesti apa kita fokus. Syarat wajib berzakat fitrah. Syarat wajib berzakat fitrah ada tiga. Kapan seseorang di antara kita wajib menunaikan tafadhal Habib. Kapan seseorang di antara kita wajib menunaikan zakat fitrahnya? Seseorang di antara kita wajib menunaikan kewajiban zakat fitrahnya apabila dia memenuhi tiga syarat. Yang pertama, al-Islam. Alhamdulillah kita semuanya yang pada berzakat orang Islam. Habib kadang datang ke masjid Habib, orang non muslim bawa zakat. Gimana itu? Ya kita katakan dia si non muslim gak wajib berzakat. Habis duit yang dia kasih bakal kita ibaratnya hadiah, bukan zakat. Seorang non muslim dia gak dituntut untuk berzakat. Dia dituntut untuk bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Setelah itu baru dia dituntut untuk sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Sebelum itu ini tuntutan dia adalah apa, menyatakan kalimat syahadatain. Jadi syarat pertama adalah Islam. Ini selesai. Syarat yang kedua adalah menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Kapan kira-kira waktunya? Ada yang tahu gak? Ah, bukan pada asar. Asar itu pasti Ramadan. Ah, hari baru dimulai dari terbenam matahari. Ente mesti tahu penanggalan bulan dengan patokan perputaran bulan, yaitu penanggalan Hijriah. Hari baru itu dimulainya bukan dengan tengah malam seperti kita ya, tapi hari baru dimulai dengan terbenam matahari. Dan yang pertama berarti malam duluan baru siang kan, ya hitungannya. Nah sekarang persyaratan wajib berzakat fitrah, menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Kapan tuh waktunya? Hah? Waktunya adalah saat terbenam matahari hari terakhir daripada bulan Ramadan. Ketika matahari terbenam pada hari terakhir daripada bulan suci Ramadan, itulah detik-detiknya. Itulah saatnya. Artinya, apabila seseorang di antara kita hidup di bulan Ramadan, terbenam matahari hari terakhir bulan suci Ramadan, masuk ke bulan Syawal, kita masih dalam keadaan hidup insya Allah, mudah-mudahan panjang umur. Iya, maka kita sudah memenuhi syarat yang kedua. Apa syarat kedua? Kita menjumpai sesaat dari bulan Ramadan dan sesaat dari bulan Syawal. Kalau memang gak ada umur, begitu terbenam matahari, kita dapetin bulan Syawal kan? Tahu-tahu 2 menit, 3 menit kemudian dipanggil umur kita sama Allah. Panggil kita sama Allah. Ketahuilah, kewajiban berzakat fitrah udah dipikul di atas pundak kita. Dikeluarin dari duit warisan kita. Jelas? Taib. Jadi, di sini dijelaskan. Titik temu saat-saat tersebut adalah pada saat terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadan. Sehingga apabila seseorang meninggal setelah terbenam matahari, atau seorang bayi dilahirkan sebelum terbenam matahari, maka kewajiban zakat fitrah telah dipikul di atas mereka. Jelas? Sampai sini jelas gak kira-kira? Ya. Nah, detik-detik terbenam matahari itu dinamakan waktul wujub. zakatul wujub. Ini ingat, sebab pembahasan nanti bakal berkaitan dengan itu. Detik-detik terbenamnya matahari, hari terakhir bulan Ramadan, dan malam pertama daripada bulan Syawal, itu dinamakan waktul wujub. Saat kewajiban dipikul oleh orang-orang yang memenuhi syarat. Jelas? Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga kita masuk. Apa syarat yang ketiga? Memiliki kelebihan kebutuhan pokok dari makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pembantu. Dalam kutip sini, kalau memang dia membutuhkan pembantu untuk mengurus keperluan dia dan keluarga yang wajib dia nafkahi. Jelas. Syarat ketiga, memiliki kelebihan kebutuhan pokok dari makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu tanda kutip ya, untuk dirinya dan untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi pada hari raya dan malamnya. Jelas gak kira-kira? Perlu diperjelas lagi? Kita perjelas lagi. Seseorang di antara kita, ya, syarat ketiga, punya kelebihan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, ya kan? Seseorang di antara kita punya kebutuhan makanan pokoknya, ibarat beras yang bisa dia makan untuk sehari semalam, yaitu di hari raya dan malam berikutnya. Untuk satu orang dia punya makanan pokok berupa itu yang cukup dia makan untuk hari raya dan malamnya, malam berikutnya. Ya. Terus punya pakaian satu setel yang dia pakai untuk hari raya dan malamnya. Dan punya tempat bernaung walaupun hanya sebatas untuk hari raya dan malamnya, malam berikutnya. Ya. Dia punya ini untuk dirinya dia dan untuk keluarga yang wajib dia nafkahi. Jelas? Kalau memang dia hanya punya itu, tidak lebih, maka dia tidak wajib berzakat fitrah. Sebab syarat wajib berzakat fitrah adalah memiliki kelebihan. Jelas? Kalau memang dia memiliki kelebihan, walaupun kelebihannya hanya sedikit, maka dia telah memenuhi tiga syarat wajib berzakat. Namun kalau memang pas-pasan atau kurang, maka dia tidak memenuhi syarat wajib berzakat. Oleh karena itu dia tidak wajib berzakat fitrah. Jelas gak kira-kira? Paham gak? Jadi mungkin mayoritas kita walaupun berhak menerima zakat, walaupun sebagai asnafus samaniyah yang wajib, yang berhak menerima zakat, tapi kalau ngelihat persyaratan wajib berzakat, terkadang walaupun dia wajib berhak menerima zakat, dia pun wajib menunaikan zakat. Sebab orang yang memenuhi syarat wajib berzakat betul-betul minim keadaannya. Punya makanan pokok bakal sehari, yaitu ya saat terbenam matahari itu waktu wujub dia punya. Kadarnya bakal sehari, yaitu hari raya besok sama malamnya. Jelas. Punya pakaian, saat terbenam matahari itu waktu wujub dia ada pakaian yang bisa dia pakai untuk hari raya dan malam berikutnya. Dan dia saat terbenam matahari waktu wujub ada tempat bernaung walaupun hanya untuk satu hari, yaitu hari raya dan malamnya. Dan dia memiliki ini, bakal dirinya, bakal orang-orang yang wajib dia nafkahi. Kalau memang ada lebih, maka dia memenuhi syarat wajib berzakat. walaupun lebihnya cuma sedikit. Tapi kalau memang tidak ada lebih, pas segitu atau kurang, maka dia tidak wajib berzakat fitrah. Sampai di sini jelas? Jelas enggak? Kalau emang ini udah jelas, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, ada yang mau nanya apa enggak tentang ini? Silakan, tafadhalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Bib, saya mau nanya untuk syarat wajib berzakat di nomor 2, kebiasaannya di lingkungan kita itu berzakat bukan di waktu tadi setelah terbenamnya matahari gitu. Khususnya di musola kita itu sudah mulai pada akhir-akhir Ramadan 20 ke atas kita baru nyuarain dan sudah menyuarakan untuk jamaah berzakat. Iya. Sehingga dia mengeluarkan zakat fitrah berupa beras sudah disalurkan ke musola-musola dan masjid. Itu seperti apa? Baik. Apa yang antum tanya ada kaitannya dengan yang kita bahas dan juga sebenarnya bakal dibahas nanti lagi. Ada namanya waktu yang tepat di dalam menunaikan zakat. Tapi enggak ada masalah kita bahas sekarang. Ketahuilah di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan atau menjelaskan sebagaimana disampaikan oleh para sahabat. Sahabat Rasulullah dalam hal ini Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Faradha 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadhan 'ala an-nas sha'an min tamrin aw sha'an min sya'ir." Ala kulli hurrin aw abdin dhakarin aw untha minal muslimin. Abdullah bin Umar bin Khattab menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitr atau zakat fitrah di bulan Ramadan kepada orang-orang sekalian, yaitu sah kurang lebih 3,5 liter dari korma atau 3,5 liter dari gandum atas setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki, perempuan dari kaum muslimin. Tiga syarat yang barusan kita bahas diambil dari ini hadis. Syarat pertama Islam kan? Nabi bilang di dalam hadisnya kewajiban ini bagi kaum muslimin. Dua syarat yang berikutnya, syarat yang kedua tadi kita katakan waktu wujub, yaitu terbenam matahari Ramadan, ya hari terakhir dari bulan Ramadan. Kan syarat kedua menjumpai sesaat bulan Ramadan dan sesaat bulan Syawal. Diambil dari mana? Diambil dari sabda Rasulullah, ini dia. Dari ini hadis, zakat al-fitr, zakat yang berkaitan sama Idul Fitri. Idul Fitri kapan? Syawal. Iya kan? Min Ramadan, dari bulan Ramadan. Artinya di sini Rasulullah mengikatkan antara Ramadan dan Syawal jadi satu. Dan detik-detik, saat-saat temunya adalah saat terbenam. Sehingga setiap orang yang hidup, seorang muslim yang hidup pada saat tersebut, pada saat terbenam matahari hari terakhir, berarti dia telah menjumpai sesaat dari Ramadan dan sesaat dari bulan Syawal. Maka kewajiban telah dipikul terhadap dirinya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dari hadis ini juga, ketika Nabi Muhammad menyatakan dari bulan Ramadan, ulama menyatakan bahwasanya menunaikan zakat fitrah sudah dibolehkan dari sejak hari pertama bulan suci Ramadan. Dari sejak hari pertama dibolehkan. Namun dengan syarat. Ini dinamakan dengan ta'jilu zakah. Menunaikan zakat sebelum jatuh tempo wajibnya. Apa hukumnya? Boleh. Dengan syarat. Apa syaratnya? Syarat yang pertama, ente boleh nunaikan zakat dari sebelum waktu wujub, dari sebelum terbenam matahari, yang jelas di bulan suci Ramadan, zakat fitrah ya. Dengan syarat, ketika tiba waktu wujub, saat terbenam matahari hari terakhir, si muzaki masih dalam keadaan masih tetap memenuhi syarat wajib berzakat. Dia nunaikan zakat dari awal Ramadan, tapi waktu terbenam matahari dia udah meninggal dunia, udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga jelas bahwasanya saat waktu wujub terbukti bahwa dia tidak memenuhi syarat wajib berzakat. Udah dipanggil duluan nama Allah, enggak dapetin bulan Syawal. Habis bagaimana dalam hal ini? Zakatnya sah atau enggak? Kita katakan itu bukan zakat fitrah, sebab dia enggak memenuhi kewajiban zakat fitrah. Sehingga apa? Dalam hal ini ahli warisnya berhak untuk menarik kembali zakat yang udah ditunaikan di awal Ramadan itu. Dan mustahik yang menerima, ya, kalau memang dia mampu, maka dia pun wajib mengembalikan zakat yang dia telah terima. Itu syarat pertamanya. Ketika datang waktu wujub, si muzaki masih tetap memenuhi syarat wajib berzakat. Syarat yang kedua, orang yang menunaikan zakat di awal waktunya sebelum kewajiban dia pikul zakat fitrah ini. Syarat yang kedua, pada saat waktu wujub tiba, ya ini saat terbenam matahari, mustahik yang tanggal 1 Ramadan dia kasih zakat kepadanya masih dalam berstatus mustahik. Kita nunaikan zakat kita di hari pertama bulan Ramadan, kita kasih yang mustahik, fakir miskin. Tapi ternyata tanggal 17 Ramadan, ya, dapat door prize dia 1 miliar, jadi kaya raya. Begitu tiba waktu wujub, dia udah oncang-oncang kaki, lebih kaya dari kita. Terbukti bahwasanya zakatnya kita tidak tersalurkan kepada mustahik. Itu syarat yang kedua. Kalau kita pengen mendahulukan zakat sebelum waktu wujub, boleh. Tapi dengan syarat si mustahik pada saat waktu wujub dalam keadaan mustahik juga, jelas. Dan ini insya Allah lebih jelasnya bakal dibahas di waktunya nanti. Sampai di sini tentang syarat wajib berzakat, ada yang mau bertanya apa enggak? Silakan. Lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada standarisasi untuk berapa nilai kebutuhan pokok? Misalnya kalau misalnya apakah untuk dinilai dengan beras dan lauk pauknya atau bagaimana gitu? Iya. Di dalam kitab nafkah kebutuhan begitu. Dalam kitab nafkah dijelaskan, ya, bahwasanya kebutuhan makanan pokok, ya, yang layak bagi keadaan orang tersebut. Ya, contoh ada beberapa orang layaknya satu mud ini satu genggam beras untuk sehari kurang lebih 1 liter, dia cukup bakal dia sehari semalam dengan lauknya yang layak bakal dia kelayakan. Ya, itu standarisasinya kurang lebih seperti itu. Pakaian pun demikian. Enggak harus yang mewah, enggak harus yang jelek, yang layak bakal dia. Tempat tinggal pun yang layak bakal dia. Bakal statusnya dia. Ya, kalau memang pas-pasan enggak lebih, ya enggak wajib. Tapi di atas layak ada kelebihan, maka wajib berzakat fitrah. Saya kira jelas. Ada lagi yang mau bertanya? Kita lanjut. Udah jelas. Ini 3 syarat wajib berzakat fitrah. Yang pertama al-Islam, yang kedua menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, dan titik temu tersebut adalah saat terbenam matahari hari terakhir daripada bulan suci Ramadan, dan dinamakan saat-saat tersebut dengan nama waktul wujub. Dan yang ketiga memiliki kebutuhan kelebihan. Kelebihan kebutuhan pokok dari makanan, pakaian, tempat tinggal untuk dirinya dan orang-orang yang wajib ia nafkahi di hari raya dan malam berikutnya. Ini tiga syarat. Apabila seseorang telah memenuhi tiga syarat di atas, maka ia diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Walaupun di sisi lain dia adalah seorang mustahik yang berhak menerima zakat. Contoh keadaan dia seperti itu. Punya makanan pas ada lebih sedikit, pakaian ada lebih sedikit, dan tempat tinggal layak bakal dia. Ada kelebihan sedikit. Maka dia wajib berzakat apa enggak? Wajib berzakat kan? Wajib berzakat fitrah. Cuman kebetulan dia pun seorang fagir. Apa itu seorang fagir? Adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali, atau memiliki harta dan pekerjaan tapi pemasukan dari harta dan pekerjaannya tidak dapat memenuhi bahkan di bawah setengah dari kebutuhannya. Dia fagir. Artinya dia punya kelebihan sedikit, wajib berzakat fitrah. Di sisi lain statusnya dia juga fagir, maka dia berhak terima zakat sebagaimana dia juga wajib menunaikan zakat fitrah. Contoh lain, dia punya kelebihan tapi juga kebetulan dia, ketika dia punya kelebihan berarti dia wajib menunaikan zakat, iya kan, zakat fitrah. Namun juga di sisi lain dia adalah seorang gharim, orang yang berutang, berhak menerima zakat apa enggak? Orang yang berhutang sebagai gharim, bukan dalam kemaksiatan, berhak terima zakat. Wal gharimin, katanya Allah dalam Al-Quran. Walaupun di satu sisi, dia juga wajib menunaikan zakat fitrahnya. Ibn Sabil. Ibn Sabil di sini, setiap orang yang hendak melakukan safar, perjalanan. Atau di tengah perjalanan, sedangkan bekalnya enggak cukup untuk menyampaikan dia ke tempat tujuan. Dia punya kelebihan, pengen mudik lebaran, dia ada kelebihan, wajib berzakat fitrah, iya kan? Punya tempat tinggal, punya pakaian lebih, ada. Cuman untuk mudik gak punya ongkos, berhak terima zakat apa enggak? Ibn Sabil apa bukan dia? Ibn Sabil berhak terima zakat, walaupun di satu sisi dia juga wajib menunaikan zakat. Jelas gak kira-kira? Setiap orang yang memenuhi tiga syarat wajib di atas, maka dia wajib menunaikan zakat fitrahnya, walaupun di satu sisi yang lain dia seorang mustahik yang berhak terima zakat. Terima-terima ya, tunaikan zakat juga merupakan kewajibannya dia. Saya kira ini jelas. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kalau memang dia sudah memenuhi syarat wajib berzakat, maka dia wajib menunaikan zakat fitrah atas dirinya. Dan ingat, dia pun juga wajib menunaikan zakat fitrah atas orang-orang yang wajib dia nafkahi. Artinya, setiap orang yang wajib dia nafkahi, maka zakat fitrahnya dia yang tanggung dan dia yang niatkan. Itu ringkasannya begitu. Jelas gak kira-kira? Jadi kita memenuhi syarat, maka kita wajib berzakat atas diri kita dan atas orang-orang yang wajib kita nafkahi. Dan kita yang meniatkannya. Jelas? Kalau ini udah jelas, satu pertanyaan. Siapa aja sih yang wajib kita nafkahin? Siapa aja yang wajib kita nafkahi? Di sini bakal dibahas. Cuman sebelum kita bahas sampai di sini, ada yang mau bertanya apa enggak? Silakan kalau yang ada mau tanya, jadi jelas gampang. Waalaikumsalam. Sesi nyalon zakat kan di tempat kami di masjid. tetapi dengan keadaan masyarakat yang mungkin awam itu, khususnya kaum ibu lah, itu prosesi zakatnya di dalam masjid, tapi dengan kondisi pakaian subrono, artinya tidak menutup aurat, tapi tetap terlaksana oleh para asatid yang memimpin zakat tersebut. Itu bagaimana hukumnya, Bib? Pertanyaan kita nggak ada sangkut pautnya di sini. Akhir boleh kita jawab juga, walaupun nggak ada sangkut pautnya, cuman gini, pakaian yang tidak senonoh itu, ya, sesuatu hukum ada hukumnya, dan zakat fitrah ada hukumnya tersendiri. Hukum zakat fitrah ini yang kita bahas. Pakaian yang tidak senonoh itu ada pembahasannya lagi. Dan kita katakan seorang wanita wajib menutup auratnya. Naam. Dan setiap orang yang melihat kemungkaran semacam ini wajib untuk mengingatkannya. Mengingatkan setiap kaum wanita untuk menutup auratnya dengan benar, dengan rapi, dengan sempurna. Itu tugas kita. Ya. Walau demikian, dia masih tetap enggak nutup aurat. Dia enggak nutup aurat tidak menggugurkan kewajiban dia berzakat fitrah. Zakat fitrah tetap wajib ditunaikan sebagaimana orang yang melihat kemungkaran wajib untuk mengingatkan bahwasannya itu sebagai kemungkaran yang harus dijauhkan. Saya kira jelas. Tentang pembahasan kita, ada yang mau nanya apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah panitia zakat wajib membayar zakat? Kalau memang panitia zakat, ya, dia memenuhi tiga syarat ini, maka dia pun, walaupun dia seorang panitia zakat, wajib menunaikan zakat atas dirinya dan atas orang yang wajib dia nafkahi. Kira jelas. Ada lagi yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah meninggal, setelah terbenam matahari, atau seorang bayi dilahirkan sebelum terbenam matahari, dia wajib zakat fitrah. Tapi kan belum jumpain akhir Ramadan sama awal Syawal. Mana dia? Seorang bayi yang dilahirkan sebelum terbenam matahari, sama yang meninggal terbenam sebelum setelah. Hah? Meninggal setelah matahari terbenam. Nih, ah, sehingga apabila seorang meninggal setelah matahari terbenam. Artinya apa? Oh, setelah berarti udah. Setelah, iyalah. Sesudah setelah dia juga. Kalau sebelum matahari terbenam. Ini ada diperjelas. Apabila seseorang meninggal setelah terbenam matahari. Artinya apa? Artinya dia dapetin sesaat sebelum terbenam kan? Dan meninggalnya setelah terbenam, berarti dia juga dapetin sesaat walaupun cuma satu detik dari terbenamnya matahari. Artinya dia dapetin sesaat dari Ramadan dan sesaat dari Syawal. Wajib berzakat kan, memenuhi syarat. Ya. Itu pertama. Yang kedua, bayi lahir sebelum terbenam matahari. Nih, apabila seorang bayi dilahirkan sebelum terbenam matahari dan hidup sampai udah terbenam, artinya dia dapetin Ramadan dan Syawal. Apa jawabannya? Maka telah wajib atas mereka zakat fitrah. Jelas. Ada lagi yang mau nanya? Kita lanjut. Kalau ini udah jelas, maka dikatakan di sini, dan sebagaimana dia wajib menunaikan zakat fitrah atas dirinya, maka ia juga diwajibkan menunaikan zakat fitrah atas orang-orang yang wajib dia nafkahi. Nah sekarang jadi pertanyaan, siapa aja sih yang wajib kita nafkahi? Di sini bakal dibahas. Cuman sebelum kita bahas, biar teman-teman taruh di benak masing-masing. Yang kita mau bahas di sini tentang kewajiban, bukan kebijaksanaan. Ente mau nafkahin siapa aja boleh. Anak yatim, fakir, miskin, siapapun. Ya, mertua, itu kebijaksanaan. Teman, saudara, adik angkat, itu kebijaksanaan. Ente mau nafkahin siapa aja. Pembahasan kita bukan ke situ. Pembahasan kita tentang kewajiban yang Allah wajibkan, siapa aja yang wajib kita nafkahin. Jelas. Sebagaimana kita wajib menunaikan zakat fitrah atas diri kita, maka kita pun wajib menunaikan zakat fitrah atas orang yang wajib kita nafkahi. Kita bicara tentang orang yang wajib kita nafkahi, enggak bicara tentang orang yang kita nafkahi atas kebijaksanaan kita. Nah, sekarang kita mau tahu siapa aja yang wajib kita nafkahi. Ada 3 kelompok orang. Yang pertama, orang tua kandung yang fakir. Orang tua kandung, abah, ibu yang melahirkan kita. Kalau memang keadaan mereka fakir, tidak punya harta, atau punya harta tapi tidak mencukupi bahkan setengah dari kebutuhannya, maka dia tergolong yang fakir. Maka orang tua kandung kita, baik itu ayah atau ibu, ya, yang fakir, maka nafkahnya wajib kita tunaikan sebagai anak. Jelas. Anak, ya, wajib menunaikan nafkah bagi orang tuanya yang fakir, orang tua kandungnya. Ayah, ibunya. Terus enggak terbatas di ayah dan ibu. Ayahnya ayah, ibunya ayah. Ayahnya ibu, ibunya ibu juga. Nenek sama kakek. Dari pihak ayah dan dari pihak ibu. Cuma nih kandung semuanya. Dan atasnya lagi, yang juga kandung. Paman enggak termaksud. Kakeknya, apa namanya, paman dari pihak kakek juga enggak termaksud. Yang wajib kita nafkahi, ayah kandung, ibu kandung, kakek kandung, atau nenek kan kandung. Jelas. Ini pertama. Yang kedua, yang wajib kita nafkahi adalah anak kandung, bukan anak angkat. Anak kandung. Anak kandung yang belum baligh dan fakir, ingat. Anak kandung yang belum baligh dan fakir. Kita punya anak kandung, belum baligh dan fakir, gak punya harta. Maka nafkahnya kita sebagai orang tua wajib menjamin nafkahnya, menunaikan nafkahnya. Anak kandung yang belum baligh dan fakir, jelas gak? Itu wajib kita tunaikan nafkahnya. Atau sudah baligh, tapi keadaannya dia fakir dan tidak mampu bekerja. Dia udah baligh, udah dewasa, tapi keadaan dia fakir, tidak mampu bekerja. Ntar dulu kita tanya, tidak mampu bekerja kenapa? Karena cacat, sakit, penyakit mental. Tidak mampu bekerja karena menuntut ilmu agama dan memiliki potensi di dalam keberhasilannya dalam menuntut ilmu agama, kelihatan potensinya besar. Maka yang semacam ini tidak dituntut untuk bekerja dan nafkahnya wajib ditunaikan oleh orang tuanya. Walaupun dia sudah baligh, tapi karena keadaan dia fakir dan tidak mampu bekerja, ketidakmampuan bekerjanya karena penyakit, cacat, atau memang menuntut ilmu agama dan ada potensi untuk berhasil. Yang semacam ini nafkahnya wajib ditunaikan oleh orang tuanya. Jelas gak kira-kira? Ini anak yang wajib kita nafkahi. Saya perjelas lagi deh. Ini kelihatan muka masih perlu diperjelas lagi. Iya. Saya perjelas lagi. Ente punya anak. Ya, anak ente belum baligh. Anak ente belum baligh, wajib gak ente nafkahin? Tunggu dulu. Kalau memang yang belum baligh nih, anak ente, anak kandung yang belum baligh, fakir, wajib ente nafkahin. Tapi dia kaya raya. Iya. Anak ente kaya raya. Bagaimana kaya raya? Iya, dikasih warisan dari ibunya misalnya, anak yatim lagi. Tapi ibunya kaya raya, dapat warisan gede banget, miliaran. Ya. Kayak begini, nafkahnya enggak wajib ditanggung oleh orang tuanya. Kenapa? Walaupun dia belum baligh, tapi dia kaya. Kemarin saya ditanya, Kayak beberapa anak-anak sekarang nih masih bocah, tapi pamornya udah terkenal, dapat duit dari beberapa pekerjaannya, untung. Ya. Sehingga dia termasuk golongan orang kaya. Maka nafkahnya enggak wajib ditanggung oleh orang tuanya. Jelas. Jadi kalau kita punya anak belum balik, wajib kita tanggung nafkahnya apa enggak? Lihat dulu. Kalau memang ini anak fakir, maka nafkahnya kita yang tanggung. Tapi kalau dia kaya, tidak wajib ditanggung. Ini kalau belum balik. Kalau sudah balik, kalau memang dia fakir, tidak mampu bekerja, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh orang tuanya. Tidak mampu bekerjanya seperti yang tadi saya jelaskan, karena sakit atau cacat atau sibuk dengan menuntut ilmu agama dan berpotensi untuk berhasil. Ini walaupun dia udah balik, karena dia fakir, tidak mampu bekerja karena hal itu, nafkahnya ditanggung oleh orang tuanya. Atau yang keempat, udah balik, kaya, nafkahnya gak diwajib ditanggung sama orang tuanya. Atau fakir tapi mampu bekerja, maka nafkahnya pun gak wajib ditanggung oleh orang tuanya. Dia dituntut untuk bekerja. Jelas. Ini anak kandung yang wajib kita nafkahi adalah anak yang belum balig, fakir, atau sudah balig, fakir, namun tidak mampu bekerja. Saya kira jelas. Dan yang ketiga yang wajib dinafkahi adalah istri. Jelas? Istri, walaupun dia kaya raya, suaminya tukang sampah, ya tetap yang namanya istri, nafkahnya wajib ditanggung sama suami. Makanya paling enak jadi perempuan udah. Iya, dia tinggal nikmatin doang, hati kaya raya cuy. Walaupun tuh perempuan kaya raya miliuner, suaminya susahnya minta ampun, tetap kewajiban nafkah ditanggung sama suami. Terus ini suami kelewatan, keadaan begitu, istrinya kaya raya, dia wajib nafkahin, dia nambah lagi istri pertama, kedua, ketiga, keempat. Iya, Bib. Ini empat-empat dan semuanya wajib dia nafkahin. Jelas? Ini tiga kelompok orang yang wajib kita nafkahin. Lain dari itu tidak wajib dinafkahi, hanya sekedar kebijaksanaan kita. Jelas. Kalau ini lebih kami. Walau si istri tahu ini suaminya mau pegain istrinya, jual kain sarung dulu 2 biji. Walaupun yang dia punya udah jelek. Walaupun Habib, walaupun mesti jual apapun, ya, di istri oncang-oncang kaki udah paling enak. Kadang nanti bakal dibahas juga di sini. Ya. Si suami miskin, melarat, memenuhi syarat, cuman punya kelebihan sedikit, wajib berzakat gak dia? Wajib berzakat. Dan dia wajib menunaikan zakat atas dirinya dan atas orang-orang yang wajib dia nafkahin, termaksud dalam hal ini istrinya. Istrinya miliaran punya duit. Si suami punya kelebihan sedikit, mau menunaikan zakat, mau beli beras, cuman mampu beli sekantong beras, sedangkan dia wajib menunaikan zakat fitrah atas dirinya, istrinya, anaknya, dan lain-lainnya. Cuman mampu beli beras sekantong doang. Siapa yang wajib dia tunaikan? Pertama dirinya dulu. Mau tunaikan yang lain, udah kagak punya beras lagi, gak mampu. Istrinya gak wajib nunaikan zakat fitrah. Tinggal loncang-loncang kaki. Itu bukan tugas gue, tugas suami. Walaupun duitnya 2 lemari. Itu tugasnya, kewajibannya suami. Jelas. Makanya di sini dinyatakan bahwasanya apabila seseorang telah memenuhi 3 syarat wajib berzakat di atas, maka dia wajib menunaikan zakat fitrah atas dirinya dan atas orang-orang yang wajib dia nafkahi. Siapa aja yang wajib dia nafkahi? Itu yang tadi kita nyatakan. Orang tua kandung yang fakir, anak kandung yang belum balik fakir, atau sudah balik fakir tapi tidak mampu bekerja. Ya. Dan yang ketiga adalah istri. Sampai di sini jelas apa enggak? Ada yang mau nanya apa enggak? Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana ini pertanyaan? Arah mana ini? Ah, ente. Untuk anak kandung di sini, putri dan putra atau khusus untuk laki-laki? Semuanya sama, laki-laki dan perempuan. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang mana? Bib, satu bib. Fadal. Saya dapat satu kasus, satu orang dia bertanya, anaknya sudah balik, cuman waktu itu pernah punya permasalahan sampai masuk di penjara, sedangkan dia nggak bisa bekerja, wajib gak dia dinafkahi sama pihak orang tuanya, bib? Taib. Dalam hal ini dia fakir, tidak mampu bekerja, dan saya bilang tadi ketidakmampuannya untuk bekerja karena dia sakit atau cacat. Ini nggak termaksudkan, wallahu a'lam, masuk gak kalau di penjara begitu habis? Hah? Dia mampu bekerja, cuman sekarang ketidakmampuannya karena di penjara. Wallahu a'lam, mana enggak tahu jawabannya. Ntar kita lihat tuh, kita cari itu. Itu pertanyaan baru ditanya kita. Jazakumullah khair. Cari tuh, Ustaz. Cari di penjara bagaimana hukumnya? Wajib dinafkahin enggak sama orang tua aja? Amin. Nah, ini pertanyaan bagus banget tuh. Ada lagi yang mau nanya, anda nggak tahu jawabannya, ntar kita cari. Ya, Habib. Lebih. Anak yang sudah balig tapi tidak mampu bekerja karena di PHK. PHK. Ntar dulu, gimana tuh nggak mampu bekerja karena di PHK? Bingung. Maksudnya pas lagi apa? Belum dapat pekerjaan lagi, Bib. Ah, belum dapat pekerjaan sama tidak mampu bekerja beda. Ya, belum dapat pekerjaan sama tidak mampu bekerja beda. Nah ini yang kita katakan di sini yang tidak mampu bekerja. Kenapa nggak mampu fisiknya? Ya, cacat, sakit. Hanya itu ketidakmampuannya. Nah, ada orang juga udah baligh, fakir, nggak bekerja. Kenapa? Males. Ditanggung sama orang tuanya? Enggak. Orang tua nggak wajib nanggung. Itu cuma kebijaksanaan orang tua aja. Jelas. Ada lagi yang mau nanya? Udah jelas? Kita lanjut. Kalau enggak, lebih baik di belakang. Waalaikumsalam. Mengenai anak yang sudah berkeluarga, apakah ibunya menjadi tetap wajib dinafkahi atau sudah tidak gitu? Terima kasih. Ini anak udah berkeluarga. Ini anak udah berkeluarga. Kita katakan, ini anak udah baligh atau belum? Udah baligh. Fakir apa enggak? Katakan fakir. Ya, mampu bekerja apa enggak? Mampu. Sehingga kalau memang demikian, nafkahnya enggak wajib ditanggung sama orang tua. Walaupun udah berkeluarga, selama dia memenuhi kategori ini. Apa? Belum balik, fakir. Atau sudah balik, tapi tidak mampu bekerja, fakir. Kenapa gak mampu bekerja? Karena penyakit, cacat, mental, dan lain sebagainya. Itu ditanggung sama orang tuanya. Lain dari itu, tidak ditanggung sama orang tuanya. Jelas. Nah, kalau gitu sebelumnya nih, nanti mesti perjelas dulu pertanyaannya bagaimana. Yuk, perjelas dulu pertanyaannya. Apa yang mau ente tanyain nih? Coba ulangin pertanyaannya, perjelas makanannya. Iya. Iya. Atau tidak. Sekarang gak ada catatan udah berkeluarga atau belum berkeluarga. Itu ibu kandungnya apa bukan? Ibu kandungnya. Fakir apa enggak? Fakir. Maka kalau memang demikian, dia statusnya apa? Anak kandung kan? Maka anak kandung wajib menafkahi orang tuanya yang kandung, yang fakir. Itu aja. Mau berkeluarga, mau gak berkeluarga, kalau memang statusnya seperti itu, dia wajib menafkahi. Jelas. Kita lanjut. Lanjut pembahasan. Ini pertanyaan terakhir, silakan. Waalaikumsalam. Yang dikatakan fagir itu gimana kondisi? Fagir nanti bakal dibahas di pembahasan kita terakhir. Apa kategori fagir, apa kategori miskin? Ya, yang ada di Indonesia gitu. Hah? Yang di Indonesia maksudnya? Mau di Indonesia, mau di mana tempat? Mau di planet bumi, mau di planet Mars, sama aja. Penghasilannya gimana gitu? Nah, kategori fagir masuk dalam artian ya, di sini dijelaskan nanti bakal dibahas. Apa itu fagir, apa itu miskin? Cuman sekilas boleh ada jawab. Al-fagir adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali atau pekerjaan sama sekali. Atau dia punya harta dan pekerjaan, tapi pemasukannya dari harta dan pekerjaan yang dia miliki itu tidak dapat memenuhi walaupun setengah dari kebutuhan pokoknya dia. Maka dia tergolong dalam kategori fagir. Contoh, kebutuhan dia selama sehari, misalnya nih contoh, sehari semalam kebutuhan dia 100 ribu. Ini contoh doang, Anda nggak tahu, ya nggak tahu. Orang kan di sini status kelayakan, Allahu a'lam. Kebutuhan dia untuk sehari 100 ribu. Dia nggak punya harta, dia nggak punya pekerjaan sama sekali. Atau punya harta, punya pekerjaan, tapi pemasukan dia hanya 40 ribu doang. Dia dalam masuk dalam kategori fagir. Sebab pemasukan dia hanya bisa memenuhi di bawah setengah dari kebutuhan pokoknya dia. Jelas. Di bawah setengah. Pemasukan hanya di bawah setengah dari kebutuhan pokok, dia terkategori dalam kategori fagir. Kalau di atas setengah, walaupun gak sempurna, masuk dalam kategori miskin. Kalau sempurna berarti gak masuk dalam fagir dan miskin. Jelas. Kita lanjut. Ya, oke. Sekarang tuh usia sekitar 7 tahun, tapi yang mengasuh itu kakak kandung sendirinya itu kaya daripada bapaknya kandungnya sendiri itu. Gimana Bib? Kita bicara kewajiban kan, kewajiban nafkah kepada ayahnya. Kakak dalam hal ini adalah kebijaksanaan, sehingga zakat fitrah nih anak pun sebenarnya ditanggung oleh ayah kandungnya, bukan kepada kakaknya. Jelas. Walaupun, ini kita bicara tentang kewajiban dan hukum. Kita lanjut ya. Dia ada terakhir nih, terakhir beneran udah. Iya. Yeah. Siapa yang lebih bertanggung jawab untuk menafkahi orang tua? Cakep. Sekaligus yang membayarkan zakatnya. Ya khair. 7 ya, bagi 7. Ya, nanti ada 7 orang kan? Ya dibagi 7 kewajiban itu. Dan kewajiban berzakat pun dibagi 7. Kalau satu orang mau ambil alih, mesti izin dari yang 6. Kalau diizinkan dari yang 6, nafkah dan zakat fitrah dia yang tanggung. Jelas. Baik. Ini udah jelas. Kita ulang lagi. Syarat wajib berzakat ada 3. Yang pertama Islam. Yang kedua menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Titik temu saat-saat tersebut adalah saat terbenam matahari hari terakhir bulan suci Ramadan. Sehingga apabila seseorang meninggal setelah terbenam matahari atau seorang bayi dilahirkan sebelum terbenam matahari, maka wajib di atas mereka zakat fitrah. Syarat yang ketiga, memiliki kelebihan pokok dari makanan, pakaian, tempat tinggal untuk dirinya dan untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi di hari raya dan malam berikutnya. Apabila seseorang telah memenuhi 3 syarat di atas, maka ia diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Walaupun di sisi lain ia seorang mustahik. Sampai kini kita udah paham kan? Iya, udah kita bahas. Dan sebagaimana dia wajib menunaikan zakat fitrah atas dirinya, dia juga wajib menunaikan zakat fitrah atas orang-orang yang wajib dia nafkahi. Adapun orang-orang yang wajib dia nafkahi adalah sebagai berikut. Orang tua kandung yang fagir. Kemudian anak kandung yang belum balik dan fagir, atau sudah balik tetapi fagir dan tidak mampu bekerja. Naam. Dan yang ketiga adalah istri. Jelas. Taib. Ini udah kita bahas. Peringatan. Ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Anak kandung yang sudah balik, yang tidak wajib dinafkahi oleh orang tuanya. Artinya anak kandung yang mampu bekerja, sehat walafiat, udah balik, mampu bekerja, nafkahnya udah gak ditanggung sama orang tuanya kan. Nah zakat fitrahnya siapa yang tanggung? Ente punya anak udah pada gede, zakat fitrahnya siapa yang tanggung? Hah? Dia sendiri yang tanggung. Bip, saya bapaknya, saya pengen tunaikan zakat fitrah anak saya, boleh gak? Kalau kita bicara kewajiban, ini dia hukum. Ini anak yang tunainya zakat fitrahnya sendiri, sebab dia udah gak di bawah nafkah, gak wajib dinafkahi oleh orang tuanya. Tapi kita bicara kebijaksanaan, boleh gak saya sebagai orang tua punya anak yang gak wajib saya nafkahin, saya ingin menunaikan zakat fitrahnya? Kita katakan boleh. Tapi ada aturan. Apa aturannya? Di sini yang terlihat. Anak kandung yang sudah balik yang tidak wajib dinafkahi oleh orang tuanya, maka wajib menunaikan zakat fitrah atas dirinya sendiri. Jelas? Dan apabila orang tua atau orang lain, siapapun, kayak nih kakak tadi, ya, ingin menunaikan zakat fitrah atas diri anak tersebut, maka harus ada taukil atau izin dari anak tersebut dalam menunaikan zakat fitrah dan niatnya. Paham gak? Saya punya anak udah dewasa, udah baligh, gak wajib saya nafkahi, dia mampu bekerja. Namun saya, kebijaksanaan saya kasih dia nafkah, saya ingin menunaikan zakatnya. Boleh gak? Boleh aja. Tapi sebelum saya tunaikan, saya mesti minta izin sama dia. Nah, abah pengen fitrahin, diizinin gak? Silahkan abah fitrahin dan niatin, baru boleh. Tapi kalau enggak sah. Kenapa? Sebab yang memikul kewajiban dia, bukan kita. Yang dituntut oleh Allah, dia, bukan kita. Sehingga kalau kita mau menunaikan, dia kagak tunaikan, dia belum menunaikan kewajibannya, sebab yang dituntut dia. Kalau orang lain ingin menunaikan kewajiban itu, harus minta izin sama si pemikul kewajiban ini. Jelas? Nyambung gak kira-kira? Ini berlaku untuk anak yang tidak wajib kita nafkahi, atau siapapun, mau dia anak mau bukan. Contohnya lagi, pembantu. Kita punya pembantu di rumah. Kan biasa begitu, kadang ada orang punya pembantu di rumah. Karena dia udah lama, sekian tahun kerja sama kita, waktu zakat fitrahnya kita pun yang tunaikan. Boleh gak? Boleh, gak ada masalah. Cuman minta izin dari si pemikul kewajiban. Siapa pemikul kewajiban? Ini pembantu. Minta izin dari dia, boleh gak saya tunaikan zakatnya? Kalau memang diizinkan, silahkan tunaikan zakat saya dan niatkan atas saya. Maka boleh. Jelas. Itu aturannya seperti itu. Ada yang mau nanya gak kira-kira sampai di sini? Kebaikan. Kita perlu gak tanya? Dia ini disuruh begini nih, ada pesanan gak dari keluar dari yang ini nih? Kita panitia di masjid, datang orang, Habib, ini beras, ini namanya fulan. Kita mesti tanyain gak satu persatu detail hukumnya? Gak wajib kita tanyain, itu urusan dia sama Allah. Gak wajib Habib gitu. Jadi dia datang udah bawain zakat, kita gak dituntut untuk nanya udah pada niat, udah pada buku ini atau gak wajib. Itu urusan dia sama Allah. Nah, mereka secara pribadi, mereka wajib belajar. Kita sebagai panitia, kita ngelola. Tapi nanya sampai sedetail ini bukan kewajiban kita. Kalau mau nanya ya silakan aja, gak ada masalah. Mau ngajarin juga silakan, gak ada masalah. Tapi kalau kita bicara kewajiban, kita gak wajib nanya sampai sedetail itu. Gitu, Habib. Sekarang kan udah ngetren begitu. Udah ngetren dengan mencapai itu pembantunya. Disuruh pembantunya gak ada masalah. Cuman kan kadang dia datang, dia udah emang udah siapin berasnya dari rumah, udah diniatin. Kita gak tahu. Gitu, pembantunya yang datang nih, udah diniatin. Fulan. Ya kita tinggal terima doang sebagai panitia, selesai. Begitu. Gak wajib untuk memastikannya. Dia punya tanggung jawab belajar dan menunaikan zakat sesuai aturan agama. Ya, kewajiban dia, bukan kewajiban kita untuk belajar. Ya, saya kira jelas. Sampai di sini ada yang mau nanya apa enggak? Mengenai pembantu Siapa aja, enggak harus pembantu, siapapun. Ente pengen menunaikan zakatnya dia, siapapun, mau dia pembantu atau teman, ya. Setiap orang yang enggak wajib kita nafkahin, kita pengen menunaikan zakat fitrahnya, harus ada izin. Sebab kewajiban di pundaknya dia, bukan di pundak kita. Sehingga kalau kita mau tunaikan, minta izin dulu dari pemikul kewajiban ini. Baru gugur kewajiban atas dirinya. Jelas? Ada lagi yang mau nanya? Lebih baik. Enggak harus. Ini saya kasih contoh di sini ada lafadznya. Lafadz izin atau taukilnya. Saya kasih contoh di sini, waqaltuka fi ikhraj zakat al-fitr wa niyatiha an-nafsi. Saya wakilkan engkau untuk menunaikan zakat fitrah dan meniatkannya atas diriku. Ya, itu boleh seperti ini atau bahasa apapun yang mengandung arti semacam ini. Bilang sama abahnya, abah udah deh atur aja zakatnya, abah yang keluarin atas saya dan niatin atur aja udah. Gitu, saya izinkan abah untuk menunaikan zakat saya dengan niatin. Selesai, apa aja boleh. Yang jelas mengandung arti semacam ini. Kita lanjut. Maksudnya? Saudaranya harus ada izin. Tapi masalahnya ini anak masih bocah, belum baligh. Nah dalam hal ini yang menanggung niatnya adalah walinya. Yang dalam hal ini kakaknya. Orang tuanya, orang tuanya masih ada? Masih ada. Apa jawaban itu? Walinya siapa? Iya, orang tuanya. Iya, nah kakaknya minta izin sama orang tuanya kalau memang orang tuanya masih ada. Orang tuanya mau menfitrahkan, silahkan. Emang udah kewajiban orang tuanya. Yang ngasuh mau menfitrahkan, minta izin sama tuh anak. Anaknya masih kecil, belum bisa, belum sah untuk memberikan izin. Minta izin sama abah kandungnya. Jelas. Jadi izin di sini diminta dari orang yang memikul kewajiban. Dalam hal ini si anak itu sendiri atau walinya, artinya si ayahnya yang wajib menafkahinya, kan kewajiban dia yang pikul. Saya kira jelas. Ada lagi yang mau nanya? Ada di situ mana dia? Ya. Terkadang suatu keluarga dengan anggota keluarga 5 orang contohnya dan punya kelebihan makanan pokok, untuk berzakat hanya cukup untuk 3 orang. Anggota keluarga yang wajib dia nafkahin ada 5, istri 2, anak 3. Ya, Beb. Hah? Salah itu. Kenapa bininya? Istri 1 deh. Ya. Kalau kita enggak begini pada ngantuk semua, Beb. Terus apalagi orang-orang tua kalau sebut tentang bini 2, bini 3, bini 4 semangat lagi. Iya, jadi muda lagi ya, Beb. Nah, contoh punya istri 2, ya, anak 3. Kayak begini, terdapat suatu keluarga dengan anggota keluarga 5 orang yang wajib dia nafkahi, istri 2, anak 3. Dia cuma punya kelebihan, cuma mampu membeli beras fitrah untuk 3 orang. Siapa yang diduluin? Siapa yang didahulukan? Diam-diam aja, Bu. Diam-diam aja. Baik. Nah, siapa yang mesti didahulukan? Pertama, yang harus didahulukan dirinya sendiri. Kayak apa tau? Itu pernah naik pesawat gak? Ente kalau naik pesawat tuh selamatkan diri sendiri dulu, baru urus yang lain. Masker oksigen. Pakai masker oksigen, pakai diri sendiri, baru bantu yang lain. Nah ini kewajiban, gugurkan dulu kewajiban atas diri sendiri, baru gugurkan yang lain. Gitu. Ya, yang pertama didahulukan diri kita sendiri. Jelas. Setelah diri kita sendiri ada lebih. Maka ya, istrinya. Kalau istrinya cuma satu. Kemudian setelah istrinya, anaknya yang kecil, yang belum balik, yang wajib dia nafkahi. Kemudian setelah itu ayahnya. Kemudian setelah itu ibunya. Kemudian setelah itu anaknya yang besar, yang wajib dia nafkahi, yang sudah balik, yang wajib dia nafkahi. Kenapa? Yang cacat, yang sakit, yang gak mampu bekerja itu. Ini tertibnya seperti ini. Jelas. Dirinya dulu, istrinya, terus anaknya yang kecil, kemudian ayahnya, kemudian ibunya, kemudian baru anaknya yang udah balik, yang tidak mampu bekerja, yang fakir. Jelas. Nyambung gak? Jelas gak nih? Tinggal dicatat aja. Ya. Itu yang diprioritaskan, yang didahulukan seperti itu. Habib masih belum jawab pertanyaan. Apa pertanyaan? Sekarang bininya dua. Berasnya dia cuma satu. Siapa yang mau diduluin nih? Berkai bisa. Ya, tahu jawabannya Habib Ahmad. Dan benar jawabannya, emang pengalaman Habib. Itu. Lah jawabannya benar. Benar jawabannya dia. Apa namanya? Punya istri dua, kantong cuma satu beras. Siapa yang didahulukan? Gur'ah. Apa gur'ah? Diundi. Diundi. Siapa yang keluar namanya? Dia yang dapat. Begitu. Benar kan katanya Habib Ahmad? Gampreng udah. Hah? Ini pernah terjadi. Dia di masyarakat enggak bergaul. Sehingga panitia enggak tahu ini orang-orang kafran. Orang miskin. Enggak tahu ini. Dia mau fitrah, dia bingung, cuma ada fitrah buat satu orang. Cuman, permasalahan, boleh kan dia dioper-oper gitu sekeluarga? Supaya semuanya fitrah. Gimana caranya itu, Bu? Ente fitrah. Ya, kalau cuma punya cuma satu, itu fitrah. Ente kasih harga haram ente. Paham. Jadi, saya punya beras kantong. Buat satu orang. Ya, saya miskin nih. Cuman, ya ada lebih dikit, saya... Berarti saya memikul kewajiban zakat fitrah atas diri saya dan atas orang-orang yang wajib saya nafkahi. Selesai, ya. Nah ini cuman saya cuman punya satu kantong doang. Saya juga pengen anak-anak saya, istri-istri saya nih fitrah, difitrahin gitu. Kita bilang, ente gak diwajibin sama Allah, ngapain maksain diri? Itu satu. Allah gak wajibin ente. Ente wajib sesuai dengan kemampuan ente. Kemampuan ente beras satu biji doang, ya selamatin diri dulu. Ya kan, tunaikan atas diri sendiri. Ada lebih baru tadi seperti yang dia bilang, istri. Ya dia gambreng deh. Begitu. Ada lebih, gambreng lagi, istri yang ini keluar. Sampai tuntas tuh istri. Baru anak yang paling kecil. Yang kecil yang wajib dinafkahin. Ada lebih lagi, ya ayahnya. Ada lebih lagi, ibunya. Ada lebih lagi, anak yang udah balik yang wajib dia nafkahi. Jelas. Kalau memang gak cukup untuk itu semua, ya Allah gak wajib ya. Kenapa maksain diri? Terus juga kayak yang terjadi di masyarakat, saya punya beras, daripada saya kasih ke fakir miskin yang lain mustahik, mendingan saya kasih kepada istri saya, jadi dia punya beras. Entar dia ngeluarin tuh sebagai fitrahnya dia. Kepada siapa dia fitrahin? Kepada anaknya. Entar anaknya muter lagi kepada kakaknya. Entar kakaknya gimana? Kita bilang enggak sah semacam itu. Kenapa? Tahu enggak kenapa enggak sah? Walaupun tahu kenapa Habib? Sebab orang yang wajib kita nafkahi, ya. Dalam hal ini istri, anak, orang tua. Zakat kita enggak boleh kita salurkan kepada orang yang wajib kita nafkahi. Nyambung enggak? Orang yang wajib kita nafkahi, zakat kita gak boleh kita salurkan kepada orang yang wajib kita nafkahi. Dia dapat dari kita bukan dari zakat, dari nafkah. Setiap orang yang wajib kita nafkahi, maka zakat kita tidak boleh disalurkan kepada orang yang wajib kita nafkahi, harus disalurkan kepada orang yang tidak wajib kita nafkahi. Nyambung? Kalau anaknya tidak wajib dinafkahi lagi. Iya. Selama enggak wajib dinafkahi, silakan kasih tu zakat kepadanya. Boleh, enggak ada masalah. Intinya zakat kita hanya kita tunaikan kepada orang yang tidak wajib kita nafkahi, walaupun itu anak kita sendiri. Ya, jelas. Lanjut ya. Bib. Yang mana nih? Yang arah mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya di sini kan yang tidak mampu bekerja, tapi dia sudah balik gila, sakit, cacat, dan sibuk menuntut ilmu syariat. Yeah. Tapi umumnya anak SMP atau SMA itu kan sudah balik, tapi sekolahnya umum, Bib. Nah, kalau dia bisa nabung dari uang jajannya, apakah dia wajib mengeluarkan zakat sendiri atau dari orang tuanya dengan ditakwil, Bib, gitu? Ditakwil gimana maksud itu? Ini kan anak jatuhnya sudah ditaukil, iya, sudah balik. Jawabannya itu dia ditaukil. Oh, jadi anaknya harus di sekarang udah bukan kewajiban orang tua, karena nih anak udah balik. Balik, tapi masih sekolah. Masih sekolah, mau masih nggak ada masalah. Yang jelas udah bukan kewajiban orang tua lagi. Tapi orang tua atas kebijaksanaannya ingin menunaikan zakat fitrah anak tersebut, boleh, tapi dengan syarat. Mesti ada izin dari si anak itu. Ya, tapi kan permasalahannya banyak dari anak-anak kita SMA, SMP atau SMA itu kan gak memahami ini, Bib. Nah, jadi orang tua asal bayarin aja tanpa ditaukilin ini. Nah, ini adalah tugas kita. Karena itulah kita ngumpul malam hari ini, supaya kita menyampaikan kepada mereka. Itu satu. Kedua lagi, mungkin Anda bisa kasih jalan keluar yang lebih mudah. Bagaimana tahu? Ya, saya kasih contoh. Dulu kita di Hadramaut, kita penuntut ilmu, sama kayak ini pertanyaannya. Kita belajar menuntut ilmu, cuman kita ilmu syariah. Mau beli beras, ya kita namanya pelajar, duit pas-pasan. Kewajiban kita yang pikul, orang tua jauh. Dalam hal ini kita punya guru Habib Umar, Masya Allah Karim. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan, dia beli beras, dia kumukusin tuh 3,5 liter banyak, terus kita dipanggil satu-satu. Semuanya kita dipanggil, berbaris. Ya, Habib ngasih kita beras. Kita kan udah balik, udah dewasa. Habib kasih, "Nih beras bakal ente hadiah dari aneh." Milik kita kan tuh beras. Nah, sekarang taruh pojok, niatin sebagai zakat fitrahnya ente. Selesai. Jadi si anak ngeniatin sendiri. Walaupun beras bukan dari duitnya dia, dari bapaknya. Enak gak gitu kira-kira? Enak banget. Iya, enak banget. Mudah kan gitu, paham gak maksudnya? Ya, jadi kita udah siapin beras, kita kasih. Ini beras bakal ente, silakan ente niatin. Ente udah dewasa, bukan abak lagi yang niatin. Gitu. Walaupun berasnya dari kita sendiri, ha? Iya. Jadi kita kasih ke si anak yang dewasa ini beras bakal ente, ayo lo niatin. Selesai gitu. Yang nomor dua, ayo ini bakal ente niatin. Dan begitu seterusnya. Kita lanjut ya, ini pembahasan masih banyak. Kalau emang ini udah jelas, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Kalau ini kita udah tahu syarat wajib berzakat dan apa yang wajib kita tunaikan dari persyaratannya, siapa yang wajib kita nafkahi, kita udah tahu itu semuanya udah panjang lebar. Nah, sekarang kita tahu, kita udah wajib berzakat. Apa yang kita keluarin dari zakat? Hah? Daun. Apa yang wajib kita keluarin dari zakat fitrah? Duit. Beras. Hah? Kambing. Ntar dulu. Ini kita bahas sekarang. Kita bahas di sini, apabila seseorang telah memenuhi 3 syarat wajib berzakat fitrah di atas, maka yang wajib dia keluarkan adalah 3,5 liter bahan makanan pokok masing-masing daerah. Yang wajib dia keluarin dari zakat fitrah bukan duit, bukan daun, tapi yang wajib dia keluarin adalah bahan makanan pokok. Dari mana itu dalilnya? Bukan dari aneh, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya sebagaimana di dalam hadis di sini disebutkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr min Ramadan 'ala an-nas sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah di bulan suci Ramadan kepada orang-orang, yaitu sa'. Ntar saya jelaskan apa arti sa', dalam kurung 3,5 liter kurma, atau sa' 3,5 liter gandum, atas setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki, perempuan dari kaum muslimin. Di sini Nabi nyebutin kurma dan gandum. Yang mana saat itu di zaman Nabi di Jaziratul Arab, ya, bahan makanan pokok yang mereka konsumsi, ini dia sebagai bahan makanan pokok, korma dan gandum. Nabi gak nyebut duit. Sebagaimana di dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan bahan makanan pokok dari jenis yang selain ini. Kenapa? Kebetulan di wilayah itu, di beberapa wilayah di Jaziratul Arab, bahan makanan pokoknya yaitu, maka disebutkan sama Nabi Muhammad. Intinya di berbagai hadis Nabi hanya menyebutkan bahan makanan pokok. Dari sini seluruh ulama menyatakan, ya, bahwasanya zakat fitrah tidak dibenarkan ditunaikan dengan uang. Zakat fitrah hanya ditunaikan dengan bahan makanan pokok. Jelas. Kalau dia bandel. Dia bandel. Kalau sekolah kan beri pada bandel-bandel. Bawa beras ditolak duit. Umum itu betul. Rata SD, SMP, SMA gampang dikantongin. Iya, betul deh, betul. Gimana tuh? Nah, ntar dulu, sebelum kita jawab tuh pertanyaan, anak tanya, ini udah jelas sampai belum? Dalilnya udah tahu kan? Hukumnya udah tahu? Baik. Kalau kita udah setuju sama ini, nah ada yang mau nanya gak? Ini salah satu pertanyaan, cuman anda jawab ntar dulu nih. Ada yang mau nanya gak dari teman-teman? Lebih. Ya, kita panitia di musola, kebanyakan yang terjadi di lapangan, jamaah langsung, dia tidak mau repot untuk membeli beras, langsung ke panitia zakat di musola untuk, nih saya kasih uang sebesar zakat fitrah atau sebesar nilai beras yang ada 3,5% tadi, 3,5 liter tadi, itu diuangkan. Itu gimana? Terus si panitia biasanya menerima, dan pada akhir ujung, di penghujung penyerahan, si panitia membelikan uang itu berupa beras gitu. Itu gimana hukumnya, Bib? Baik. Ini kita jawab di sini. Ya. Adapun solusi. Artinya ini sekarang kita udah tahu hukum. Kita udah setuju sama ini hukum. Cuman di depan mata kita sekarang kita dapetin problem. Masalah ini, masyarakat datang bawa duit. Apa solusinya? Apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi masalah ini? Ini kita kasih solusi di sini. Adapun solusi dari masalah di atas. Ya. Kan kita bilang, maka dari hadis sahih di atas tidak dibenarkan mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang sebagaimana yang terjadi di masyarakat kita dewasa ini. Adapun solusi dari masalah di atas yang telah mengakar di masyarakat adalah sebagai berikut. Pertama, solusinya. Panitia di musala, di masjid, ya, hendaknya panitia memberikan pengarahan sejak jauh hari. Di saat masyarakat berkumpul, seperti saat sholat tarawih, saat sholat Jumat, dan lain-lainnya, bahwasanya zakat fitrah dengan bentuk uang tidak dibenarkan dalam syariat. Itu harus kita sampaikan. Ini hadisnya. Kemudian kita mesti sampaikan, kita panitia pengelola di musola ini atau di masjid ini tidak menerima zakat fitrah dalam bentuk uang. Zakat fitrah lain zakat mal, boleh datang pakai duit, emang zakat mal pakai duit, Sedekah infak ahlan wa sahlan pakai duit. Tapi zakat fitrah kita tidak menerima dengan bentuk uang. Disampaikan dari jauh hari. Kalau disampaikan maka masyarakat datang enggak bakal datang bawa duit, bakal datang bawa beras. Itu solusi pertama. Solusi kedua, Habib masih ada yang bandel. Udah disampaikan tapi datang masih bawa duit, enggak mau repot. Enggak ada masalah. Anda kasih ente solusi yang paling enak. Apa? Panitia siapin beras untuk dijual. Panitia di masjid siapin beras untuk dijual. Bebungkus-bungkus 3,5 liter ya, dengan berbagai macam jenisnya. Jenis ini harga sekian, jenis ini harga sekian, sehingga setiap orang yang datang bawa duit, bukan dia menunaikan zakat fitrah dengan duit, tapi dia datang beli beras kemudian meniatkannya. Selesai urusan kita. Jelas gak kira-kira? Atau boleh juga seperti itu. Boleh, cuman terus terang agak ribet ya. Hah? Ada orang cuma ngasih iya. Bukan foto, bukan beras. Gini. Makanya ya, saya bilang agak ribet, kenapa? Biasanya Bib, Afan, biasanya panitia zakat itu sudah misalnya memutuskan oh senilai beras dengan nilai beras yang 8.000 contoh. Katakan 3,5 liter berarti sekitar 30.000 sampai 40.000. Katakan gitu, ya. Datang nih hamba Allah, datang nih duit 40.000. Tolong panitia beliin beras. Kita katakan, ya, dia kalau dia datang berzakat dengan uang, berzakat fitrah dengan uang, maka zakat fitrahnya tidak sah. Dengar nih omongan aneh. Seseorang datang berzakat fitrah dengan uang. Ini zakat fitrah saya berupa uang 40.000 atau 50.000. Tidak sah. Sebab zakat fitrah tidak dibenarkan dengan uang. Zakat fitrah dengan bahan makanan pokok. Satu. Itu kita pahamin itu ya. Namun ada orang datang bukan berzakat fitrah dengan uang, tapi datang kepada panitia nitip duit. Minta tolong sama panitia, panitia tolong nih duit saya dibeliin beras. Kemudian panitia tolong niatkan atas saya, atas anak-anak saya dan lain sebagainya sebagai zakat fitrah kami. Boleh gak begini? Beda kan? Beda gak? Tadi datang memang zakat fitrahnya berupa duit, itu tidak sah. Tapi ini enggak, datang minta tolong kepada panitia untuk membelikan beras dan meniatkannya setelah dibelikan beras sebagai zakat fitrah atas dirinya dan atas orang-orang yang wajib dia nafkahi. Dalam hal ini boleh. Hah? Jadi bentuknya bukan zakat fitrah dalam bentuk uang, tapi berzakat fitrah dalam bentuk beras, cuman dia minta tolong kepada panitia, mewakilkan panitia membeli beras, mewakilkan kepada panitia, satu mewakilkan beli beras, dan kedua mewakilkan untuk meniatkan setelah dibelikan beras. Ingat, mewakilkan untuk membeli beras, dan mewakilkan kepada panitia untuk meniatkan setelah dijadikan beras. Dan yang ketiga, mewakilkan kepada panitia untuk menyalurkan kepada mustahigin. Tiga taukil. Ya. Tiga hal. Mewakilkan untuk beli beras, setelah dibelikan beras baru mewakilkan untuk niat setelah berupa beras, dan kemudian mewakilkan untuk menyalurkan kepada mustahigin. Saya kira jelas. Sebentar, ini Habib mau nambahin dulu. Yang namanya panitia itu semuanya mesti punya tenaga sukarela. Punya anak remaja ada 4-5 orang. Jadi kalau orang datang mau fitrah 5 orang bawa uang, kita suruh duduk tuh yang datang bawa duitnya. Tunggu Pak, kita suruh kita punya tenaga sukarela beli beras untuk 5 orang, jadi 5 kantong. Bawa, baru kita ajarin dia untuk itu. Terus tadi anda dengar panitia jual beras, itu anda gak cocok, bakal timbul kecemburuan sosial. Lebih baik tetangga dekat masjid atau musola yang punya warung, suruh dia dagang beras. Jadi kagak timbul omongan yang ini, jangan panitia jual beras, jadi cemburu sosial nanti. Itu yang anda jalannya. Jelas gak kira-kira? Ini anda kira masalah teknis saja di lapangan. Masalah teknis di lapangan. Yang intinya orang datang bawa beras, bawa duit, ya bukan berzakat fitrah dengan duit. Diarahkan untuk berzakat fitrah dengan beras. Baik, dia mewakilkan kepada si panitia untuk membeli beras dan kemudian meniatkannya dan kemudian diwakilkan untuk menyalurkan kepada fakir miskin, atau panitia menyiapkan beras untuk dijual, ya, atau minta tetangga warung-warung sebelah masjid untuk siapin beras sehingga orang yang pada datang bawa duit diarahkan ke warung sebelah untuk membeli beras. Saya kira jelas. Ya, ini beberapa solusi yang bisa kita berikan. Nah, kalau ente beliin beras orang yang udah jalan, ya, ente beli beras orang yang jalan boleh ente beli beras. Nanti ente di antara panitia tuh timbul ya namanya orang lihat duit gimana sih? Udah pikirnya udah lain. Ente bilang, kok ente beli beras yang harga segini? Kan dikasih duit segini. Jadi masalah lagi. Makanya orang yang selalu tunggu, tenaga sukarela suruh beli beras, ini beli beras buat 5 orang. Ini ada kembali ini Pak, ini kembaliannya. Itu lebih nama kita gak cacat. Kenapa? Malas bermusyawarah ke masjid, tapi dia nitipin uang kepada anaknya. Mungkin kalau orang tuanya bisa kita bilangin, kita kasih tahu, tapi ini anaknya. Kadang yang anaknya belum balik, mereka bawa uang ke masjid. Nah, kita mau kasih tahu bingung, Bib. Sedangkan kalau kita terima, ini anak kan belum berhak untuk mewakilkan atau berijab kabul kepada kita. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, satu-satu dulu. Itu dulu yang pertama. Iya, enggak lupa dulu banyak di sini. Itu dulu. Nah, kita sebagai panitia. Apa sih tugasnya panitia? Panitia itu kan dia jadi panitia untuk memikul amanat. Memikul amanat yang berupa menerima zakat para muzaki dan menyalurkannya ke tempat yang seharusnya. Itu tugas panitia. Dalam hal ini, kalau memang panitia mampu memikul ini amanat, jalankan, bakal dia pahala besar. Tapi kalau dia gak mampu memikul ini amanat, jangan dipaksain, ente bakal nanggung dosa. Macam kasus ini, bapaknya males datang, nyuruh bocah. Mending kalau nyuruh bocahnya berupa beras. Tadi kita udah bahas kalau urusan beras, kita gak harus tanya. Datang nyuruh bocah berupa duit. Nah, ini kan berupa duit, berarti saya panitia harus menjadikan itu duit sebagai beras. Ini kagak ada taukilnya. Bocah gak bisa taukil, yang mesti taukil bapaknya. Ya jangan diterima. Ini amanat yang gak bisa kita jalankan. Tanggung jawab di mata Allah. Bilang sama tuh bocah, balikin lagi nih duit ke mak lu, ke bapak lu, bapak lu ntar kemari. Iya. Kalau enggak kita enggak mampu, bakal dituntut sama Allah. Ini amanat yang enggak bisa kita jalankan. Sampaikan, kita enggak bisa begini Bu, nyalahin aturan. Kita sampaikan. Hah? Gimana? Nah, masalah yang yang kita hadapin di sekolahan sebenarnya yang harus dirapikan bukan dari pihak muzaki si anak-anak siswa sekolah, bukan. Yang harus dirapikan adalah pihak sekolah itu harus menjalankan pengelolaan zakat dengan aturan syariah. Nah, ini kita punya tugas. Kita punya tugas untuk menyampaikan kepada pihak sekolah ini aturannya seperti ini. Memang itu kalau panitia menanyakan sama anak tersebut sudah diniatin gak oleh orang tuanya, kalau misal begitu gimana? Itu kalau dalam hal beras. Ini pertanyaan dia, si bocah ini bawa duit. Jelas. Nah, terus kembali lagi masalah sekolahan. Kayak Habib Ahmad bilang, ini kita dapetin per bandel. Sekarang gini, kita kan ngumpul begini. Alhamdulillah nih acara kita udah hampir tiap tahun. PR bakal kita, ya, PR yang bisa kita laksanakan saat ini. Mungkin kita kenal sekolahan, guru, kepala sekolah, sampaikan apa yang udah kita tahu kepada mereka. Itu satu. Yang kedua, dalam kesempatan yang akan datang insya Allah, ini tugasnya antum bawa pihak sekolah kemari untuk belajar. Nah kita sampaikan. Dan mungkin sebagian besar dari mereka bikin begini nih, kesalahan-kesalahan begini, pertama karena gak tahu, dan kedua karena ini udah mengakar jadi kebiasaan. Ngerubah kebiasaan tuh sulit gitu. Nah ini tugas kita PR. Di kesempatan berikut bawa mereka, guru-guru, kepala sekolah, pihak sekolah, taal kemari, kita bahas apa permasalahan mereka, ini kita luruskan, dan kita siap untuk melakukan hal ini. Ya mau ngomong bagaimana, yang jelas kita sekarang, kita tugas kita cuma nyampein ya begini hukum. Dia mereka gak mau jalanin, ya Allah bingung kita. Ini anak ngomong yang anak alamin. Di madrasah ana ada guru ngajar juga di SD. Dia udah anak kasih buku dan sian udah kasih. Bukan satu, 10 anak kasih. Cuma dibagi guru-guru lain. Tetap aja sampai sekarang tetap dia mau terima duit. Satu itu. Kedua, yang tadi anak kecil bawa duit. Itu bakal jadi fitnah. Anda ngalamin. Dia datang, atau anda masih ikut pengurus masjid, dia datang bawa duit, kan kita suruh pulang. Suruh pulang bawa duit ini. Suruh bapak lu suruh kemari. Kasih bapaknya, mana kabur, bapaknya datang. Bukan duitnya. Udah kurang duitnya. Nah iya, ini udah kenyataan semua ini. Dasar bapaknya goblok, anaknya memang... Benar, memang risikonya banyak risikonya. Makanya udah ada datang anak kecil udah jangan istimewa. Anak pembantu aja datang anak usil. Benar, kita nggak butuh pembantu. Yang punya diri. Makanya ini, makanya kan sekarang kelihatan di mata kita banyak kesalahan karena kita nggak ngerti. Karena itu kita belajar, dan setelah belajar ini kita wajib menyampaikannya kepada teman-teman kita yang lain. Ane kira kita lanjut ya, ini udah jam segini. Ini kalau udah kita bahas, kita udah tahu solusinya, maka tinggal permasalahan waktu. Kapan kita waktu yang terbaik menunaikan zakat? Di sini dibahas. Zakat fitrah wajib ditunaikan mulai dari terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadan. Itu waktu wujub, kewajiban itu dia, saat terbenam matahari. Akan tetapi, zakat fitrah boleh ditunaikan sejak masuknya bulan Ramadan. Seperti tadi kita bahas dalam pertanyaan. Dan saat-saat yang paling tepat dan afdal untuk menunaikan zakat fitrah adalah antara terbit fajar hari raya sampai ditunaikannya sholat Idul Fitri. Itu saat yang paling afdal, dari terbit fajar, adzan subuh, sampai saat ditunaikan sholat Idul Fitri. Maka itu ulama bilang, di hari raya Idul Fitri kita dianjurkan untuk mengundur sholat Idul Fitri agak mundur. Supaya apa? Supaya kita punya waktu yang luas untuk menunaikan zakat fitrah di waktu yang paling afdal. Berbeda halnya dengan Idul Adha. Idul Adha dianjurkan untuk dilaksanakan sholat Idul Adha lebih awal. Sebab Idul Adha ada yang namanya sembelih, kurban. Dan kurban dianggap sah setelah apa namanya sholat Idul Adha. Nah, karena itu sholat Idul Fitri diundur, sholat Idul Adha dibikin lebih awal. Jelas? Baik. Ini waktu yang paling afdal. Adapun menunaikan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, apa hukumnya? Hukumnya makruh. Wajib ditunaikan kalau telat, ya, tapi hukumnya makruh selama belum terbenam matahari hari raya. Tapi kalau udah terbenam matahari hari raya, zakat fitrah belum ditunaikan juga, hukumnya haram mengundur zakat fitrah hingga terbenam matahari hari raya. Sama kayak ngundur-ngundur sholat hingga keluar dari waktunya. Walau demikian, zakat fitrah wajib tetap ditunaikan dan dia nanggul dosa mengundur zakat fitrah sampai terbenam matahari. Jelas. Makanya di sini dikatakan, dan apabila menunaikan setelah terbenam matahari hari raya, maka hukumnya haram dan zakat fitrah tetap wajib ia tunaikan. Iya, makruh dan haram karena menundanya. Kewajiban enggak gugur. Sampai di sini jelas ya. Kita lanjut. Pembahasan yang berikutnya, penyaluran zakat fitrah. Zakat fitrah kita salurkan kemana? Zakat fitrah tidak boleh disalurkan melainkan hanya kepada 8 golongan yang tersebut di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 60. Allah berfirman, innamas sadaqat lil fugara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu 'aliman hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, ketetapan dari Allah, dan Allah maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Ini ayatnya, 8 golongan. Ya, 8 golongan. Nah, kita mau jelaskan satu persatu tentang identitas ke-8 golongan tersebut. Cuman sebelum kita bahas ini, tadi ada yang luput dari saya. Kan kita bicara zakat fitrah harus ditunaikan dengan beras. Masih ada lagi yang teka mau tunaikan zakat fitrah dengan uang. Kita katakan, ya, kenapa zakat fitrah mesti ditunaikan dengan beras, bukan dengan uang? Tahu gak kenapa? Kalau dengan uang namanya bukan zakat fitrah, tapi zakat mal. Iya dong. Kalau pakai duit namanya zakat mal. Kalau zakat fitrah juga ditunaikan dengan uang, apa bedanya dia sama zakat mal? Dan pada kenyataannya syariat membedakan antara zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal sendiri, zakat fitrah sendiri. Karena itu mal dengan mal, fitrah dengan beras, dengan fitrah. Mereka tahu. Tahu, betul. Cuma akal bulusnya. Allah. Betul, Anda ngomong apa yang Anda ngadepin. Akal bulus dia apa dia bilang, Bet, ini itu kan dulu. Di bawah begitu, itu kan dulu apa dia bilang. Emang itu udah berubah kiblat apa? Emang Quran udah berubah? Emang itu nabinya siapa? Anda bilang, enggak bisa begitu. Anda bilang, tetap dia. Anda bilang, nanti dia masaknya pakai apa? Aku pakai kompor. Anda bilang, bukan kan dia mesti beli ini. Anda kan ada zakat mal. Ini harga panitia juga kebanyakan bukan yang di sini ya. Bukan di sini kagak, di sini benar semua. Di tempat Anda itu maling. Benar. Dia enggak bisa, Anda bilang Anda ajari. Zakat mal, buku catatan sendiri. Zakat fitrah sendiri. Sedekah sendiri, infak sendiri. Jadi tahu, nanti baru diatur pengeluarannya rapi segala macam. Dia kagak paham-paham. Emang ke belakang kagak paham. Bukan enggak paham, memang udah salik udah susah. Makanya kalau pilih panitia, jangan yang jadi maling. Jangan, cari yang benar-benar panitia. Waduh, berat deh. Anda mundur dari panitia. Anda coret nama Anda. Udah lu bawa cara lu, gua bawa cara gua. Udah walau dolin lu deh, basi-basi. Benar. Dosa kita udah banyak, kita bisa dosa gereja, kan tambah lah. Udah, kita lanjut. Kita jangan cuma ketawa aja. Berat. Kita lanjut ya. Nah, identitas ya masing-masing dari kelompok yang 8 ini. Fakir, siapa itu fakir? Al-fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan sama sekali, atau memiliki harta dan pekerjaan yang tidak dapat menutupi setengah dari kebutuhannya. Tadi kita udah bahas. Iya. Ini fakir. Miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan yang hanya dapat menutupi di atas setengah dari kebutuhannya. Tadi juga udah kita bahas. Ini diperjelas lagi di sini. Adapun yang dimaksud dengan kebutuhan yang tersebut di atas adalah kebutuhan primer yang sederhana. sehingga apabila harta atau pekerjaannya tidak dapat menutupi setengah dari kebutuhan primernya yang sederhana, maka ia tergolong fakir. Dan apabila dapat menutupi di atas setengah dari kebutuhan primernya yang sederhana, maka ia tergolong miskin. Sampai di sini jelas apa enggak? Jelas. Itu satu, dua, fakir miskin sudah selesai. Yang ketiga, amil zakat. Tahu enggak siapa amil? Panitia di masjid. Bukan. Habis siapa amil? Nah, ini kita mesti tahu. Amil zakat yang dimaksud di dalam ayat apa? Adalah orang yang dilantik secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Ane ulangin lagi. Orang yang dilantik secara resmi oleh pemerintah yang berwenang untuk mengelola zakat. Ini adalah amil. Lain dari itu, dia bukan amil. Jelas gak? Terus ini, amil yang semacam ini, yang dilantik secara resmi oleh pemerintah yang berwenang untuk melantik, dia berhak menerima zakat dengan ketentuan dan aturan. Apa ketentuan dan aturannya? Ini bakal dibahas di sini. Yang pertama, amil hanya berhak menerima zakat apabila tidak mendapat gaji atau upah dari pemerintah. Dan yang berhak mereka terima dari zakat hanyalah sekedar upah yang wajar atas pekerjaan dia sebagai amil semacam itu. Jelas. Adapun apabila mereka menerima gaji atau upah dari pemerintah, maka mereka tidak berhak menerima zakat atas nama amil. Sampai di sini jelas. Jadi amil yang sesungguhnya adalah yang dilantik oleh pemerintah secara resmi untuk mengelola zakat. Ini namanya amil. Dan kapan amil boleh menerima zakat? Sebagai amil, kalau dia tidak mendapatkan gaji dari pemerintah atas pekerjaan itu. Kalau dia tidak mendapatkan gaji, dia berhak. Tapi kalau dia dapat gaji, dia gak berhak. Terus, dia gak dapat gaji, dia berhak menerima. Seberapa banyak yang boleh dia terima? Semau perutnya? Enggak. Yang berhak dia terima hanya sekedar upah yang wajar untuk pekerjaan semacam itu. Jelas? Udah, lanjut yang berikutnya. Adapun sebagian besar panitia zakat yang ada di masjid dan musholah dan lain sebagainya, sebagaimana yang ada di masyarakat, mereka bukanlah amil yang dimaksud oleh syariat. Karena mereka tidak dilantik secara resmi oleh pemerintah. Akan tetapi status mereka hanyalah wakil atau perantara dari orang-orang yang berzakat untuk menyampaikan zakatnya para muzaki kepada orang-orang yang berhak. Perantara, mereka bukan amil. Jadi mereka tidak berhak menerima zakat atas nama amil. Kenapa? Karena tidak dilantik oleh pemerintah secara resmi. Sampai di sini jelas apa enggak? Ada yang mau nanya enggak? Silakan. Mereka kan secara tidak langsung tidak dilantik oleh misalnya wali kota atau bupati gitu, tapi hanya diberikan SK gitu. Apakah ini termasuk yang dilantik atau tidak? Makanya saya bilang tadi, apa itu amil? Amil adalah orang yang dilantik oleh pemerintah yang berwenang untuk melantik. Contoh, wewenang ini sebenarnya dimiliki oleh siapa tahu? Oleh pemimpin tertinggi, yang dalam hal ini presiden. Presiden melempahkan wewenang ini kepada Menteri Agama. Iya kan? Menteri Agama melimpahkan wewenang ini kepada bagian zakat. Nah, sampai di situ, saya nggak tahu lagi. Amil zakat di Kementerian Agama diberikan wewenang untuk melantik para amil atau tidak? Kalau mereka diberikan wewenang untuk melantik, maka mereka berhak untuk melantik. Dan orang yang dilantik oleh bagian amil zakat dari Kementerian Agama adalah termasuk dari amil yang dilantik oleh pemerintah secara resmi. Jelas. Jadi sebentar, Habib. Jadi yang berhak melantik adalah yang punya wewenang. Bagaimana silsilah wewenangnya? Kayak tadi Anda bilang. Nah, saya tanya. Ini kan pertama-tama hak mutlaknya dipegang sama presiden. Presiden melimpahkan kepada Kementerian Agama. Kementerian Agama melimpahkan kepada pihak amil zakat yang ada di Kementerian Agama. Setelah itu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang wali kota punya wewenang itu apa enggak? Bupati punya wewenang itu apa enggak? Dilimpahkan enggak wewenang ini oleh presiden? Kalau memang dilimpahkan berarti dia berhak untuk melantik. Tapi kalau tidak maka tidak. Ya, dalam kasus ini secara langsung mereka tidak dilantik itu Bibian. Tapi ada SK gitu, surat keputusan. Surat keputusan itu misalnya gini Bu, dari Basnas turun ke Bas Kabupaten provinsi terus ke. Nah, saya mau tanya sekarang, status SK itu apakah sama dengan pelantikan atau tidak? Atau paham enggak, Habib? Hah? Lisensi artinya ini adalah bagian pemerintah, dari pemerintah untuk mengelola zakat. Maka dia dilantik secara resmi oleh pemerintah. Gitu. Paham enggak? Jadi kalau memang SK seperti itu adalah yakni SK itu berupa pengakuan dari pemerintah bahwa dia adalah bagian dari pemerintah yang resmi untuk mengelola zakat, bagian dari kita. Maka dia adalah amil zakat. Gitu. Berarti termasuk kalau misalnya di masjid-masjid yang diberikan SK dari Bas Kecamatan gitu ya, itu termasuk amil yang ya, cuman Anda kasih tahu ini. Satu hal. Ya. Boleh Anda kasih tahu satu hal. Lebih baik jangan begitu. Tahu kenapa? Di dalam kitab Minhaj dan kitab-kitab fikih yang mu'tamad, pemerintah ya boleh mengelola zakat. Tapi ketika pemerintah mengelola zakat rakyatnya, dia dituntut oleh Allah dengan berbagai tuntutan. Apa salah satu tuntutannya? Amanat. Kemudian juga tahu apa? Yajib isti'ab jami'il afradil asnaf. Itu di Minhaj disebutkan, kalau pemerintah mengelola zakat, maka kewajiban pemerintah untuk meratakan ini zakat kepada setiap individu dari 8 golongan yang ada di negeri yang dia pimpin. Paham? Indonesia ada asnaf tsamaniyah, 8 golongan. Tiap golongan ada berapa puluh juta. Fakir miskin di Indonesia ada berapa puluh juta? Enggak kehitung. Ketahuilah, kalau memang pemerintah mengelola, maka wajib bagi pemerintah untuk menyampaikan zakat kepada setiap individu dari asnaf tsamaniyah. Apabila ada satu orang yang berhak menerima zakat, tidak sampai zakat kepadanya ketika dikelola oleh pemerintah, maka pemerintah nanggung dosanya dan seluruh jajarannya nanggung dosa. Enggak enak kan? Nah, karena itu Anda bilang lebih baik jangan minta restu deh. Mendingan kita jadi panitia aja. Ya sukarelawan, jangan jadi amil. Sebab amil kalau dia apa namanya? Pemerintah ketika mengelola zakat rakyatnya, maka dia dituntut untuk ini. Kalau dia enggak jalanin ini, dia nanggung dosanya dan seluruh jajarannya juga nanggung dosa semacam ini. Apa ini? Oke. Udah jelas? Ya, karena itu Habib, timbul pertanyaan, kita kan jadi panitia Habib, kita capek. Ini keringat upahnya dari mana? Kita katakan, aneh kasih ente solusi yang paling enak. Ya. Saya tanya, panitia selama ini mengatasnamakan dirinya sebagai amil. Ya, terima berapa sih? Anda enggak tahu berapa biasanya, Beb. Kalau ini amil-amil zakat di tiap orangnya tuh dapat duit berapa? Kalau Anda enggak kasih. Iya, iya, antum Anda enggak tahu, ada tanya yang tahu berapa? 50.000. Sampai 100.000 sampai sekantong beras paling. Iya. Kayak begitu kan, setiap yang kerja dapat sekantong beras, dapat jatah beras sebagai amil. Ya, sama apa lagi dia dapat? Uang berapa? 50 atau 100? Oke. Anda bilang sama ente. Anda kasih solusi tadi apa? Jualan beras. Jualan beras atau kerjasama sama warung sebelah. Di kampung. Ya, tiap satu orang, satu kepala, ya, beli beras harganya 40.000. Satu keluarga bisa terdiri dari 5 orang. Suami, istri, anak 3. 50 kali 5 berapa itu? 40.000 kali 5 200.000. Nah, sekampung ada berapa kepala keluarga? Banyak banget kan? Kira-kira tuh berapa ton beras yang bisa ente jual di masjid? Enggak kehitung, banyak. Berapa ton? Keuntungan yang ente dapat banyak kan? Nah, panitia tuh bakal keringatnya ambil dari hasil jualan beras. Lebih halal bakal dia dibanding atas nama amil. Bukan haknya dia menerima zakat atas nama amil. Sebab dia bukan amil yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah. Habib, saya pengen ditunjuk aja. Ya, siap tanggung dosa. Iya. Enak begini. Dari duit jualan beras ente untung. Wah, lebih besar lagi keuntungannya. Lebih halal. Saya kira jelas. Ya udah Habib, saya enggak terima zakat atas nama amil sebab saya bukan amil. Tapi boleh enggak saya terima zakat karena saya fakir? Ini panitia-panitia di masjid fakir semua. Kita katakan, boleh terima zakat atas nama fakirnya, tapi bukan atas nama amilnya. Dan jatahnya dia sama seperti fakir miskin yang lainnya. Enggak, jangan mentang-mentang dia panitia pengen jatahnya 2 kantong, enggak. Ya, saya kira jelas. Lebih baik. Atau dari sedekah infak boleh. Sedekah infak kita ente bebas mau menggunakan untuk apa. Biasanya kalau di musala saya itu akhir pas pembagian tuh di berasnya itu dikumpulin jadi satu. Setiap mustahik itu lebih dari 5, biasanya 5 kilo. Terus ambil zakat tuh kebagian juga itu. Kebagian juga atas nama apa? Amil apa atas nama amil? Enggak ada, dia bukan amil. Iya, ya, itu yang mesti diperbaikin. Baik, ada lagi. Kita lanjut ya. Dengan cara kita terus terang gitu kepada orang yang ingin menunaikan zakat, kita bilang kepada dia, "Sof, ini para panitia zakat kerja siang malam untuk nyalurin zakatnya ini kepada mustahik." Artinya perlu diperhatikan jeripaya dia, susahnya dia, capeknya dia. Maka kalau kita terus terang sih boleh-boleh aja kita bilang, "Ini panitia juga tolong diperhatiin. Kira-kira itu mau bantu berapa?" Dan di sebagian masjid dijalankan, alhamdulillah, para panitia akhirnya enggak mengambil bagian daripada zakat fitrah yang dizakatkan di masjid tersebut, tapi dia udah disiapkan tempat khusus atau bantuan dari orang-orang. Alhamdulillah, orang kalau dengar kayak gini bakal senang. Ketika kita terus terang bakal senang, akhirnya yang kita minta mungkin 5.000 mungkin bakal dikasih 10.000 atau 20.000. Kenapa? Sebab senang bahwa zakatnya bisa tersalurkan dengan benar. Mungkin ini juga salah satu solusi juga insyaallah. Apa namanya tadi sedikit masalah surat keputusan tuh, setawannya gitu ya, biasanya di surat keputusan itu ada beda-beda. Ada surat keputusan misalkan contoh diputuskan bahwa di setiap wilayah kelurahan atau kecamatan diharuskan ngumpulin zakat fitrah sekian misalkan, itu keputusan dari pemerintah. Ada juga surat keputusan pengangkatan seseorang. Jadi juga yang di masjid-masjid jangan datang surat keputusan, oh iya ini ente ini musing, oh aneh amil. Lah ente diangkat enggak? Di surat itu tuh tertulis enggak bahwa ente ini di masjid anu ketuanya udah diangkat, keputusannya nomor sekian dari pemerintahan. Biasanya enggak ada itunya. Mungkin surat yang datang ke masjid-masjid cuman surat permintaan untuk mengumpulkan zakat yang nanti dikoordinir oleh kecamatan atau kelurahan yang udah ditunjuk oleh pemerintah. Jadi kita mesti jeli membaca surat-surat kepemerintahan. Biasanya itu sanadnya jelas kalau surat pemerintahan. berdasarkan nomor sekian dari wali kota misalkan, berdasarkan nomor sekian dari gubernur, dari nomor sekian dari mana, kelihatan tuh keputusan-keputusannya dari siapa aja. Nah ini kita mesti jeli juga, jangan sampai kita herannya, wah aneh amil, ternyata bukan amil, kan jadi gak enak juga, jadi malu di belakang ya nantinya. Jadi tiap surat beda, ada surat melantik sebagai amil, ada surat untuk meminta agar disetorkan zakat kepada pemerintah, beda, bukan pelantikan itu. Kita lanjut ya. Masih perkala amil yang biasa tinggal di kampung udah pasti tahu itu. Mau nikah ada amil kan? Nah, itu amil, betul serang, amil itu dapat beras berkarung-karung. Boleh sedikit, bukan sedikit dia dapat. Dan dia enggak bakal kasih orang lain. Bisa dapat 5-6 karung di rumahnya. Karena dia merasa, dia kan dapat tugas sebagai amil untuk ngurusin masjid. Ya, ada yang mau nikah, orang susah mesti dibantu itu. Tapi dianggap sebagai amil, amil itu seumur hidup. Nah, masuk masalah zakat fitrah ini tajir dia. Iya, itu satu. Yang kedua, ana pernah jadi ketua masjid ngurusin zakat fitrah. Ya. Nah, mustahik yang ada di RW ana, ana haramkan untuk keliling cari zakat keluar. Nah, mau udah terdaftar. Apa caranya? Ana nih sebagai pengurus, ana keliling, datang ke pabrik minyak Alhamid, ke sana kemari yang semua muslim, ana mintain semua zakatnya. Jadi per jiwa itu dapat zakat mal itu bisa sampai itu waktu ya, bisa sampai dapat nomor 1000. Paling dikit 400.000 dapat mereka semua. Itu diantaranya. Dan yang namanya amil menurut ana, orang yang mau kerja, bukan cuma duduk di masjid, cuma sekedar nyatet, akunya amil, itu buat ana gak kepake itu. Itu, nyambung tadi surat yang anak-anak tadi ngomong, dari wali kota ada apa segala macam, dia minta dikumpulkan zakat, fitrah dan zakat mal, disetor ke kelurahan. Anak ini orang yang paling bandel. Eh, anak gak takut sama semuanya. Wali kota gak takut. Anak cuma takut sama Allah. Anak gak ladenin. Itu. Kenapa? Kita punya data orang yang taat, yang tafran, yang makannya cuma apa namanya seminggu, mendua tiga kali. Kita punya data semua. Nah makanya anak gak ladenin. Kita bisa ngatur-ngatur sendiri. Semuanya tuh jadi musibah buat kita karena pakai kupon terus kumpulinnya. Itu tolong diperhatiin tuh, jangan mau sembarangan. Pikir lebih dulu, tanya sama yang pintar. Atau tanya, bawa kemari tanya sama Habib Ahmad. Boleh ngambil tanda jalannya. Ya, seperti aja enggak keliru, udah capek aja jadi omongan orang, jangan sampai tuh ya. Kita lanjut ya. Lanjut boleh. Terakhir nih, udah jam segini. Iya. Yeah. Boleh enggak kalau kita ambil dari untuk panitia tadi dari uang kas musola atau masjid itu gitu. Selama itu bagian dari pekerjaan masjid ya. Ambil dari kas dari ini enggak ada masalah, atau kayak tadi teman-teman bilang kasih dari apa ya, uang infak sedekah enggak ada masalah. Infak sedekah itu bebas mau ngasih siapa aja. Tapi kalau zakat hanya kepada asnaf samaniyah. Ini kira jelas. Kita lanjut. Jadi kadang juga ada orang kan panitia udah siapin beras. Ini harga beras 40.000 3,5 liternya. Dan orang datang bawa duit 50.000. Dedeh panitia ambil kembaliannya. Kan suka gitu. Nah, 40.000 beliin zakat, yang 10.000 sisahkan. Sisihkan tuh, pisahin. Ntar ngumpul lagi tuh dari yang apa sih namanya kelebihan kembalian. Nah, itu yang bisa kita kasih ke panitia juga enggak ada masalah, bukan bagian dari zakat. Kira-kira jelas. Kita lanjut yang berikutnya. Yang keempat adalah mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Nih pengertian mu'alaf, nih dia yang dimaksud di dalam Al-Quran yang berhak menerima zakat. adalah seorang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Itu satu. Baru masuk Islam, imannya masih lemah. Baru masuk Islam tapi kuat imannya, berarti bukan mu'alaf, enggak berhak terima zakat. Dia masuk Islam, kuat udah imannya, udah enggak bisa diganggu lagi. Islam udah. Itu udah kuat imannya. Enggak boleh menerima zakat. Tapi kalau masuk Islam masih lemah, maka dia berhak menerima zakat. Nah, ini kembali kepada si mu'alaf itu. Ya, dia menyatakan saya masih lemah, saya perlu zakat, ya kita kasih. Gitu, enggak harus dipaksa apa diberikan bukti, enggak. Kemudian mu'alaf juga masuk dalam kategori mu'alaf adalah seorang tokoh masyarakat yang masuk Islam dan imannya kuat. Tapi dia ini udah masuk Islam, imannya kuat. Tapi kalau dia dikasih zakat, teman-temannya yang lain yang non muslim bisa pada masuk Islam sama pengikut-pengikutnya. Dia dikasih zakat agar yang lain pada masuk Islam. Jelas, dia bagian dari mu'alaf juga. Walaupun imannya dia kuat, tapi ketika diberikan zakat, yang lain pada masuk Islam, berikan dia zakat supaya yang lain masuk Islam. Hana mu'alaf. Kemudian yang berikutnya firrigab. Ini udah kagak ada. Firrigab ini budak. Budak yang mempunyai akad dengan majikannya bahwa dirinya akan merdeka apabila ia mampu melunasi kepada majikannya jumlah yang disepakatinya. Itu udah gak ada di negeri kita. Dan yang keenam, gharim. Apa itu gharim? Adalah orang yang berhutang bukan untuk maksiat. Ente pada punya hutang kan? Iya, kita semuanya itu orang yang punya hutang. Begitu, selama hutangnya kita bukan untuk maksiat, ya kita gak mampu bayar dan udah jatuh tempo, kita berhak terima zakat untuk bayar hutangnya kita. Naam. Dan yang ketujuh di sini adalah fi sabilillah. Sabilillah di sini seluruh madhab sepakat. Seluruh madhab sepakat. Yang dimaksud dengan sabilillah di dalam ayat yang berhak menerima zakat hanyalah orang yang bertempur di medan perang di jalan Allah melawan orang-orang kafir tanpa digaji oleh pemerintah. Ini yang dimaksud dengan sabilillah. Seluruh madhab sepakat bahwasanya fisabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah melawan orang kafir tanpa digaji oleh pemerintah. Ini adalah sabilillah dan berhak menerima zakat. Kemudian saya jelaskan di sini, adapun kiai, ustaz, guru, masjid, musola, pesantren, madrasah dan lain sebagainya, mereka bukanlah yang dimaksud dengan kata fisabilillah di dalam ayat ini, sehingga mereka tidak diperbolehkan menerima zakat. Sebab tidak ada seorang pun dari ahli tafsir yang menafsirkan fisabilillah dengan tafsiran ulama, kiai, ustaz, masjid, musola dan lain sebagainya. Akan tetapi sebaliknya mereka secara jelas menafsirkan fisabilillah dengan artian orang yang berperang di jalan Allah. Bahkan di dalam hadis pun diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim yang disahihkan olehnya bahwasanya Nabi Muhammad menjelaskan tentang kata fisabilillah dengan penjelasan au ghazin fisabilillah, artinya ghazin adalah orang yang bertempur di medan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini jelas tentang sabilillah. Ya. Lanjut pembahasan berikutnya adalah ibnu sabil. Apa itu ibnu sabil? Orang yang musafir atau orang yang memulai safar perjalanan yang tidak memiliki bekal untuk sampai kepada tujuannya. Nah, orang yang pada mudik enggak punya ongkos, yang pengen mudik enggak punya ongkos, dia ibn sabil berhak terima zakat sesuai dengan kebutuhan safarnya dia. Waduh, enak banget jadi orang Islam kita. Udah, ini kita udah bahas. Lanjut yang berikutnya, pembahasan terakhir. Ketika kita menunaikan zakat, kita wajib niat. Apa niatnya? Rasul bilang innamal a'malu binniyat. Diwajibkan bagi yang menunaikan zakat untuk berniat. Adapun niat zakat fitrah yang diniatkan apabila atas dirinya. Ini yang di sini salah satu contoh ya. Sighah niat tuh macam-macam, boleh terserah apa aja. Ini salah satunya. Ini salah satunya. Apa? Di sini hadhihi zakatul fitr al-mafrudah an nafsi. Ini adalah zakat fitrah yang wajib, yang fardu atas diriku. Atau apabila atas istrinya, maka ia niatkan sebagai berikut, hadhihi zakatul fitr al-mafrudah an zaujati. Ini adalah zakat fitrah yang fardu atas istri pertamaku. Ini atas istri keduaku. Ini dong. Enggak berani. Terus apabila atas atas anaknya, maka niatnya sebagai berikut: hadhihi zakat fitr al-mafrudah an waladi. Ini adalah zakat fitr yang fardu atas anakku. Ya, sebutin namanya. Ya, kampungnya yang di Kunciran enggak perlu disebut. Begitu, namanya aja. Begitu. Terus ini zakat fitrah. Adapun kalau zakat mal, niatnya hadhihi zakatul fitr al-mafrudah, atau dia meniatkan menunaikan zakat atas orang lain atau atas anak yang enggak wajib dia nafkahi, udah mewakilkan kepadanya, dia niat ini adalah zakat fitrah yang fardu atas anakku fulan, atas si fulan, atas orang lain yang udah mewakilkan. Ya, dan yang terakhir kalau memang adalah zakat mal bukan zakat fitrah, kan suka datang orang bawa zakat mal. Niatnya bagaimana? Hati zakatul fitrah zakatu mali al-mafrudah an nafsi. Ini adalah zakat malku yang fardu atas diriku. Nih, kita udah bahas semuanya tentang zakat fitrah. Mudah-mudahan bawa manfaat bakal kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nih kita udah setengah satu. Mohon maaf kepanjangan, tapi memang Ramadan tuh malam enggak ada yang tidur. Waktunya ibadah, dan ini bagian dari ibadahnya kita, apalagi besok hari Minggu, hari libur. Ya. Makanya emang sengaja dipilih malam Minggu, malam begini di bulan suci Ramadan. Ya, memang ada Syekh Syawaf bilang, kanu masyahirul gum idza waqa'a waqtun naum shaum waqtu shaum shaumu wa bil lailin nauma ya'rifunahu wallah. Katanya dahulu tuh para aslafun salihin, kalau datang bulan Ramadan mereka puasa kayak orang-orang, tapi kalau malam hari bulan Ramadan enggak ada yang kenal tidur, sibuk ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini bagian daripada ibadahnya kita sekarang, kita belajar nuntut ilmu. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nih hukum kita udah tahu. Hukum udah kita tahu. Tinggal kita jalanin. Tinggal kita jalanin. Aneh udah sampein. Nih habaib-habaib di sini juga, saya yang mewakilin mereka juga udah nyampein ini hukum. Sehingga hari kiamat kalau Allah tanya, hari kiamat kalau Allah tanya, udah nyampein kewajiban. Kewajiban ini apa, menyampaikan ini hukum. Saya bakal bilang saya udah nyampein ini kewajiban ya Allah. Nah, nanti juga bakal ditanya sama Allah hari kiamat. Udah nyampein belum ini hukum kepada orang yang ada di belakangnya ente? Ente punya tugas itu dan bakal ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti siapin jawaban dari sekarang deh, selama kita masih hidup di dunia. Ya, Habib, berat. Inilah perjuangan. Berat, inilah perjuangan. Tapi kalau kita berjuang dengan sungguh-sungguh, kita tugas kita bukan ngasih hidayat orang, tapi tugas kita menyampaikan. Wa ma 'ala rasuli illal balagh. Hidayat di tangan Allah. Kita tugas kita nyampe, kewajiban kita nih dia cuma nyampein doa. Hidayat di tangan Allah. Terus juga saya bilang sama teman-teman, ini buku itu ada disediakan di depan. Siapa yang mau ngambil, mau bagiin ke orang-orangnya, teman-temannya, silakan. Ada yang berupa buku, ada yang berupa buletin. Mau cetak ulang, mau bagi-bagi lagi, silakan. Mau pakai labelnya dia, silakan. Begitu, yang berupa buku ada, yang berupa buletin ada. Jadi kita enggak bisa nyampein nama mulut, tulisan kita sampai kepada orang-orang. Ya, mudah-mudahan bawa manfaat untuk kita semuanya. Beb, lebih. Mau nanya ini, Beb. Boleh enggak panitia membatasi waktu? Contoh begini, panitia siap menerima zakat fitrah sampai jam 12. Karena setelah jam 12 itu panitia membagi-bagikan zakat ke rumah-rumah. Sangat boleh sekali. Kenapa saya bilang begitu? Sebab tadi saya sudah jelaskan kan, kita panitia, kita ini mikul amanat. Selama kita masih mampu menunaikan itu amanat dengan benar, silakan. Dapat pahala besar. Tapi kalau udah di luar kemampuannya kita, jangan kita pikul amanat yang enggak kita mampu kita tunaikan. Ente bakal dituntut sama Allah. Bakal dituntut. Ente enggak mampu, mampunya kita cuma sampai jam 12 malam, udah. Sampaikan itu, enggak ada masalah. Ya kan? Yang di atas itu salah dia sendiri. Salah dia sendiri. Gitu. Kasih solusi itu. Kasih solusi. Cakep begitu. Iya, boleh kayak begitu. Atau yang udah datang di atas jam 12, tuh tetangga situ tuh orang yang berhak, kasih dia langsung. Selesai urusan. Bib, satu lagi, Bib. Lebih. Biasanya ada kasus, misalnya ada satu lingkungan kaya, contoh di Pondok Indah, mereka ngumpulin zakat fitrah, tapi karena situ lingkungannya enggak ada orang mustahik, bisa enggak dipindahkan zakatnya? atau seorang dia berzakat fitrah tinggal di Jakarta tapi zakat fitrahnya di kampung. Hukumnya itu namanya naglu zakah. Naglu zakah fil mu'tamad fil madzhab Syafi'i enggak boleh. Ya, kecuali kalau memang di kampungnya udah kagak ada lagi yang berhak. Ya, maka dipindahkan kepada wilayah yang paling dekat kepada wilayahnya dia yang mana di situ ada mustahigin. Ya, ana kira jelas. Sekali, Beb. Panitia kan sudah menyiapkan beras. Kemudian sampai jam 1 malam itu beras habis. Ada orang zakat berupa duit. Sedangkan beras itu udah enggak ada. Ini solusinya gimana tuh, Beb? Kemudian panitia tuh sudah mencari toko kemana-mana karena udah jam 1 malam sudah pada tutup, jadi orang jualan beras itu udah enggak ada. Ya sudah, kan ada beras di rumah. Oh. Pakai beras di rumah, selesai. Iya. Itu solusinya. Kalau enggak ada solusi juga, angkat tangan. Ente mau ngapain memikul amanat yang ente enggak mampu tunaikan? Kalau umpamanya tidak diterima. Jadi panitia itu mohon maaf tidak menerima karena beras sudah habis dan panitia sudah berusaha kemana-mana, di toko sudah tutup dan ini orang yang zakat itu saya tolak gitu, gimana? Ya gak ada masalah, sebab kewajiban zakat bukan ente yang wajib zakat, dia yang wajib, kenapa datangnya telat? Terima kasih, Bib. Ya, ya, Bib. Ini terakhir, kesian orang-orang udah setengah satu. Di salah satu tempat mungkin dalam pembagian zakat atau daging kurban, ya, di situ dipukul rata, baik yang Muslim yang kafir dibagi semuanya. Aha. Ya, ini bagaimana ini? Saya ingin sampaikan, yang namanya zakat fitrah, kemudian juga halnya sama dengan daging kurban, hanya boleh disalurkan kepada orang Muslim. Non Muslim tidak boleh menerima zakat ataupun daging kurban. Itu harus kita tekankan. Ya, terima kasih nih pertanyaan ngingetin saya yang luput tadi. Saya kira udah cukup sampai di sini. Nanti yang pada punya pertanyaan bisa duduk secara langsung habis ini. Lebek. Ini dikit lagi Habib Alun. Ada kejadian maaf ganggu sedikit aja waktunya antum. Mungkin yang di antara antum yang hadir di sini bakal ada nantinya yang jadi panitia zakat di masjid-masjid atau di majelis taklim dan di mana-mana. Dan mungkin keterangan dari Hayab Ahmad saat ini daya tangkap kita mungkin beda-beda karena ini ngomongin masalah hukum. Kita beda, enggak kedengeran sedikit, akhirnya ngertinya ke tempat yang lain. Kejadian satu sebagai contoh buat antum semuanya. Kebetulan adiknya ini ngajar di satu tempat. Di tempat tersebut bilang alhamdulillah, kita ini setelah ikut pelatihan zakat fitrah di tempat Al-Fakhri Yasin ya sama Hayab Ahmad, kita udah jalanin semua sesuai apa yang diajarin. Gimana nih jalaninnya? Jadi kalau ada orang bawa duit, kita udah siapin sekantong beras. Ntar diniat situ. Ntar lagi datang bawa duit, kita udah siapin tuh kantong yang sama, diniat lagi di situ. Padahal kita tahu ini kagak sah dengan cara kayak begitu. Tadi antum mungkin udah dengar. Simbolis. Jadi maksudnya ini apa ya? Dengan omongan ini, jangan malu selalu bertanya. Apalagi khususnya orang-orang yang punya amanat nantinya di masjid-masjid dan lain-lain. Selalu hubungan dengan guru-guru. Di sini banyak guru-guru, selalu hubungan dengan mereka, telepon ataupun bagaimana. Jadi apa yang kita enggak nangkep di sini bisa kita tambah lagi nangkep. Karena ilmu enggak bisa sekali yang terdengar, oh udah anak udah pintar masalah zakat, enggak juga. Ya, terus kalau mau hubungan sama guru-guru di telepon, jangan di SMS. Terkadang guru-guru enggak punya pulsa juga. Ya, yeah, begitu. Masalah simbolis kayak tadi Habib Alwi bilang, ya bahasanya simbolis ya. Anda kira panitia ngerti? Dia nyiapin satu bungkus plastik isinya beras. Orang datang beli, ini pulang. Datang orang kedua beras yang sama dijual lagi. Enggak boleh kayak begitu. Ya, ibaratnya apa tahu? Ente jual beras punya orang. Iya kan? Orang datang sama ente beli beras. Habis gitu dia titip, tolong sampaikan ke fakir miskin ya, apa asnafus samaniyah. Iya, dia pulang, datang orang lain mau beli beras. Beras orang yang dijual ke orang lain. Kagak boleh. Itu kan simbolis begitu. Enggak boleh. Namun yang benar bagaimana siapin beras? Masing-masing orang yang beli ya beras apa kantongnya sendiri. Enggak sama. Itu yang harus diperhatikan. Terus juga kayak Habib Ali bilang, hubungin, kita jalin hubungan, bisa telepon, bisa SMS. Ya, cuman juga perhatiin pulsa gurunya juga kata Habib Alwi. Ya, terus juga insyaallah pembahasan ini yang kita bahas, kemudian juga beberapa waktu yang lalu kita juga bikin acara daurah tentang zakat fitrah di Cikini. Ini ada di websitenya kita, Al-Fakhriyah. Ya, www.alfakhriyah.org. Tinggal apa namanya akses di situ. Insyaallah bisa dilihat di situ rekamannya ini, rekaman yang ono juga ada. Begitu kemudian juga di artikel-artikel kita pun di website ada tentang zakat, terus pertanyaan dan jawaban juga tentang zakat, insyaallah akan terus ada, antum bisa dapetin di situ. Yang pengen apa namanya link untuk websitenya bisa tanya sama teman-teman di luar udah tahu. www.alfakhriyah.org. Ya Allah a'lam bissawab. Sebelum pada balik ya, habis kita baca Fatihah, ada sedikit hidangan, bukan sahur sih, tapi makan deh sama-sama, insya Allah berkah, kebulinya orang Betawi, nasi uduk. Eh Habib bergebul tamam kulli sulu salaisyan zahran batinan ala hadini yang kunatin salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, iyaka na'udhu wa iyaka salatu ladina an'amta alaihi wa alaihi Allah Fatihah sir Fatihah وبنعمة الفاتحة قامت الفاتحة بشرف الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مال عمي يا ضحى يا حمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. قبول إن شاء الله.